Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang baik dan indah insyaallah taala, yaitu kita mengkaji sebuah tema yang telah diumumkan oleh panitia bertajuk kecintaan kepada ahlul bait antara sunni dan syiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi keberadaan kita dimanapun kita berada dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bermanfaat di mana bumi itu menampungnya dan langit meneduhinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat, dan semoga keberadaan kita di masjid ini tercatat sebagai orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita semua dari keutamaan ini dan selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mendekatkan dirinya kepadanya, istiqamah di atas jalannya di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pelaksanaan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka di kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, khususnya untuk panitia Tabligh Akbar dengan tema kecintaan kepada Ahlul Bait antara Sunni dan Syiah, dan juga segenap jajaran pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada mereka semua kebaikan, taufik, inayah dan rahmatnya, dan menjadikan amalan-amalan kita semua sebagai suatu hal yang bernilai dan memberatkan timbangan kita kelak di kemudian hari. Dan saya berharap semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kita menjadi sebab di dalam sebuah kebaikan itu adalah suatu yang indah, dan insyaallah taala akan menjadi sebab seorang hamba itu memperoleh pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu secara langsung tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang kecintaan kepada Ahlul Bait adalah sebuah pembahasan yang sangat penting. Sebagaimana umumnya pokok-pokok keyakinan umat Islam di dalam beragama. Iya. Untuk pembahasan ini tentunya kita memerlukan beberapa uraian dan pemaparan terkait bagaimana sifat atau bagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah atau disebut sunni terhadap ahlul bait, dan juga bagaimana keyakinan kaum syiah terhadap ahlul bait. Iya. Dan tentunya pembahasan yang seperti ini harus diukur dengan ukuran-ukuran, harus ditimbang dengan timbangan keadilan. Karena itu ciri pokok di dalam pembahasan saya uraikan di dalam beberapa pendahuluan ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai umat Islam dituntut untuk berada di jalur pertengahan, bukan golongan yang ekstrim, bukan pula golongan yang menyepelekan. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah firman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlaku ekstrim di dalam beragama. Janganlah kalian berlaku ekstrim di dalam agama kalian. Iya. Ini seruan kepada ahlul kitab. Tapi kaidah di dalam ilmu tafsir, bahwa apa saja di dalam Al-Quranul Karim diarahkan kepada ahlul kitab, maka itu juga adalah seruan kepada kita semua umat Islam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu ayat yang agung ini kita diperintah di dalamnya untuk tidak berlaku ekstrim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya dan kaum mukminin secara khusus di dalam firman-Nya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw." Istiqamalah engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu, kaum mukminin yang bertobat bersamamu. Hendaknya mereka beristiqamah di atas jalan, wa la tatagaw, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Dan ciri umat Islam, mereka adalah umat pertengahan. Allah firman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Sebagai umat yang pertengahan. Iya. Karena itu menghindari sifat ekstrim ini adalah masalah pokok di dalam beragama. Iya. Dan sifat ekstrim ini adalah perkara yang membawa kehancuran apabila terjadi pada suatu umat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di antara sebab kebinasaan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, "Wa iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka alladziina min qablikum al-ghulu fid din." Hati-hati kalian dari sikap ekstrim. Karena sikap ekstrim inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sikap ekstrim ini yang membiasakan orang-orang sebelum kalian. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Halakal mutarattiun, halakal mutanattiun, halakal mutanattiun." binasalah orang-orang yang tanattu, yaitu orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Dan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Dan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat berita tentang 3 orang yang berlebihan menyikapi ibadah Nabi. Maka berkatalah orang yang pertama, aku akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka selama-lamanya. Dan orang yang kedua berkata, adapun aku akan salat 1 malam penuh, tidak akan tidur selama-lamanya di waktu malam. Dan orang yang ketiga berkata, adapun aku akan giat dengan ibadah, tidak akan menikah selama-lamanya. Maka Nabi SAW mendengar ucapan yang demikian rupa, beliau berdiri di atas mimbar. Kemudian beliau menyatakan, telah sampai kepadaku begini dan begini. Ya. Kemudian beliau menegaskan, ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi di waktu siang, aku kadang berpuasa, kadang berbuka. Di waktu malam, aku salat dan aku juga tidur. Dan aku menikah dengan perempuan. Kemudian Nabi menutup pernyataannya dengan sebuah kalimat yang agung, yang hendaknya menjadi ukuran untuk kita semua di dalam kehidupan. Beliau bersabda, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, dari umat Islam. Karena itu sikap pertengahan adalah siapa yang menapaki dan mencocokkan dirinya di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, yang perlu diingat bahwa umat Islam dari ciri pokok mereka adalah umat yang terdidik di atas keadilan. Adil di dalam berucap, adil di dalam menyikapi, adil di dalam mengkritik, dan adil di dalam menjelaskan apabila terjadi suatu kesalahan dan suatu kesesatan. Dan ini adalah ciri pokok dari umat Islam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan hal ini sebagai sifat dari Al-Quranul Karim. Allah berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا. Dan cukuplah dan telah sempurna kalimat Rabbu, Al-Quran itu, sebagai keadilan, sebagai suatu kejujuran dan suatu keadilan. Sebagai suatu kejujuran dan sebagai suatu keadilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا كُنْتُمْ فَأَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Dan apabila kalian berucap, kalau kalian berucap dengan keadilan, walaupun terhadap kerabat sekalipun dan terhadap musuh sekalipun, Rasulullah SAW bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Dan jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian, sesungguhnya keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Karena itu di dalam pembahasan yang seperti ini, ya, apalagi kita akan menguraikan keyakinan dari 2 kelompok, ya, keyakinan dari Sunni dan keyakinan dari Syiah. Maka di atas jalan keadilan kita menukil dari buku-buku yang merupakan rujukan dasar mereka. Iya, dan dimaklumi bahwa kita kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah memiliki rujukan-rujukan dan sumber-sumber pengambilan. Kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang dengan kesepakatan para ulama dan juga kita menggunakan kias yang sahih. Dan ini dari sumber pengambilan kita. Buku-buku yang merupakan rujukan umat Islam sangatlah banyak. Dan tentunya di sini pembahasan tentang kecintaan kepada Ahlul Bait ini banyak berkaitan dengan pembahasan keyakinan. Banyak berkaitan dengan pembahasan keyakinan. Walaupun ada di pembahasan fikih terkait dengan pembagian zakat, pembagian sedekah, terkait dengan pencatatan Baitul Mal dan sebagainya, ya. Hanya saja kebanyakan ulama memfokuskan pembahasan tentang Ahlul Bait di buku-buku akidah. Karena itu kita ketemukan para ulama kita dari masa ke masa, hampir setiap buku yang ditulis di dalam akidah, kecil maupun besar, menjelaskan bagaimana keyakinan umat Islam tentang Ahlul Bait. Iya. Dan demikian pula sebaliknya, kelompok Syiah memiliki buku-buku dan rujukan-rujukan tersendiri. Mereka memiliki 8 buku masyhur, 4 buku pokoknya, yaitu buku Usulul Kafi, At-Tahdid, Al-Istibsar, dan Ma La Yahdurul Faqih. Ini adalah buku yang merupakan rujukan mereka, dan yang paling agungnya di sisi mereka adalah buku yang diberi nama dengan Al-Kafi. Diberi nama dengan Al-Kafi, dicetak dengan beberapa cetakan. Terbagi tiga. Ada Usulul Kafi, Furu'ul Kafi, dan Raudatul Kafi. Dan Raudatul Kafi. Selain daripada itu, dari ulama-ulama belakangan mereka juga menyusun buku-buku yang masyhur di masa ini. Bahkan bisa didapatkan di situs-situs mereka di internet. Ya, dalam bentuk PDF tulisan aslinya. Seperti buku Biharul Anwar, karya Al-Majlisi, Muhammad Bakir Al-Majlisi, yang dicetak dalam 110 jilid. Dan ini merupakan rujukan pokok mereka, mengumpulkan hampir seluruh dari buku-buku yang mereka miliki. Iya. Bahkan di dalam buku ini terdapat riwayat-riwayat yang mereka sendiri menganggap bahwa riwayat itu ma'sum dan terpercaya. Karena itu, kita di dalam pembahasan ini tidak akan membawakan sebuah kalimat yang tidak berasal dari buku mereka. Kita akan terangkan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan mereka terhadap Ahlul Bait terkait dari buku-buku mereka sendiri, supaya umat Islam mengerti dan mengetahui bagaimana hakikat Syiah itu, sekaligus semakin mengenal bagaimana hakikat keyakinan para ulama Islam terhadap Ahlul Bait. Iya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah ciri pokok umat Islam. Dan kita diperintah untuk selalu nasihat-menasihati, ingat-mengingatkan. Iya. Dan ciri kemuliaan agama ini, ciri keagungan umat adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang munkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan hal yang dengannya umat Islam ini terjaga. Umat Islam ini terjaga dari segala bentuk penyimpangan. Dan yang menyebabkan umat ini terjaga dari segala perkara yang bisa menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan jalan yang lurus dengan seterang-terangnya. Beliau bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Malamnya sama dengan siangnya, saking terangnya petunjuk agama ini, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Nabi terangkan jalannya lurus, sekaligus beliau ingatkan siapa yang menyimpang darinya itu adalah jalan kebinasaan. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami merinci ayat-ayat dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Diterangkan ayat-ayat Al-Qur'an, diterangkan jalan petunjuk yang dengannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman menapakinya, sekaligus diterangkan jalan yang menyimpang, jalan yang bisa mengeluarkannya dari petunjuk tersebut. Karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan nikmat ini, "Wa hadainahun najdain," dan kami telah memberi hidayah kepada manusia kepada dua jalan. Jalan yang baik untuk dia ikuti dan jalan yang sesat untuk dia hindari. Semuanya diterangkan di dalam agama. Dan ini diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ma min nabiyyin qabli, innahu lam yakun nabiyyun qabli, illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk mengingatkan segala bahaya yang bisa membahayakan umatnya. Karena itu jangan dikatakan bahwa acara yang seperti ini adalah acara yang merusak persatuan. Dan juga jangan dikesankan bahwa apabila dibicarakan tentang suatu kesalahan dan diingatkan tentang suatu penyimpangan, bahwa hal tersebut adalah perkara yang akan memunculkan kebencian dan kedengkian. Iya, dan akan menyebabkan terkotak-kotaknya kaum muslimin. Ya, seluruh hal ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, diikuti oleh para imam. Mereka memperingatkan tentang bahaya kemungkaran, memperingatkan jalan-jalan kesesatan. Seluruh hal ini untuk menjaga umat Islam di atas jalan yang lurus. Dan inilah ciri pengikut para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin 'uduluh, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal mubtilin wa intihalal wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin." Sesungguhnya ilmu ini akan disandang pada setiap generasinya oleh ulama'nya yang adil. Ulama-ulama yang adil. Apa tugas mereka? Mereka menjaga agama ini. Iya. Mereka menjaga agama ini dari penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Mereka memelihara agama ini dari takwilnya orang-orang yang jahil. Dan mereka menghindarkan agama ini dari jalannya orang-orang yang mengikuti kebatilan. Dari jalan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Iya. Karena itulah dari masa ke masa para ulama kita selalu menerangkan dan menjelaskan tentang kepada umat Islam jalan yang lurus, serta menerangkan kepada mereka apa-apa yang bisa membahayakan mereka dalam keagamaannya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi, dan tentunya berbicara dalil-dalil tentang hal ini sangat luas dan sangat panjang. Kemudian yang keempat yang ingin saya ingatkan di pendahuluan pembahasan ini, bahwa keberadaan seorang menjelaskan kebenaran dan menerangkan kebatilan, iya, bukan maknanya boleh untuk melakukan pelampauan batas, dan bukan maknanya boleh untuk berbuat kerusakan. Iya. Karena kita semua memaklumi bahwa agama ini dibangun di atas pintu-pintu. Ada pondasi-pondasi dasar yang kita semua berpijak di atasnya. Tatkala seorang muslim menegaskan bahwa hanya Allah yang diibadahi, dan dia kafir kepada yang disembah selain daripada Allah, dia berlepas diri dari seluruh orang kafir dan kaum musyrikin, bukan artinya kaum muslimin dibolehkan untuk melakukan pelampauan batas terhadap orang kafir, membunuhi mereka seenaknya, ya, membolimi mereka seenaknya. Karena di dalam agama kita, muamalah, interaksi dengan orang kafir telah diatur hukum-hukumnya. Buku-buku tebal ditulis oleh para ulama. Aturan-aturan tentang hal ini. Untuk kafir yang berdomisili di dalam sebuah negeri bersama kaum muslimin saja, ditulis tulisan yang sangat banyak. Contoh seperti Ibn Al-Qayyim menulis 2 jilid besar, judulnya Ahkam Ahli Dhimmah, untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara seorang muslim dan kafir yang tinggal dalam sebuah negeri. Maka demikian pula di dalam pembahasan yang seperti ini, bahwa tatkala kita menjelaskan tentang penyimpangan kelompok Syiah dan bagaimana kesesatan-kesesatan mereka, keyakinan mereka yang menyimpan tentang Ahlul Bait, bukan artinya kita membolehkan untuk melakukan pelampauan batas, dan bukan juga artinya kita membolehkan untuk melakukan perbuatan kezaliman. Sebab pelampauan batas dan kezaliman ini tercela bukan di dalam agama kita saja, tercela pada seluruh agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Iya. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian mengadakan perusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi ini. Dan ini pokok dan tuntunan yang hendaknya dipelihara dan dijaga oleh hamba. Karena itu, seorang ketika mengingat bagaimana tuntunan agamanya, ini akan menambah keteguhannya di atas agama. Dan apabila dia mengenal akan kebatilan, maka tentunya dia akan semakin menjauh dan menghindari kebatilan tersebut. Dan ini tabiat di dalam kehidupan. Seorang mengenal nilai dari manis itu, kalau dia mengenal yang pahit. Dan seorang mengenal nilai dari cahaya di siang hari, kalau dia mengenal kegelapan di waktu malam. Segala sesuatu dikenal dengan lawannya. Iya. Karena itu, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani." Kata beliau, ada manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah, aku sendiri aku bertanya tentang kejelekan. Ya. Untuk apa dia ketahui kejelekan? Untuk dia hindari. Jangan sampai aku ditimpa oleh kejelekan tersebut. Iya. Dan demikianlah umat Islam di dalam mempelajari tuntunan agama ini. Baik, saya akan masuk kepada inti pembahasan karena waktu membatasi kita, dan pembahasan ini adalah pembahasan yang perlu uraian dari banyak sisi. Saya akan mulai, iya, karena kita adalah ahli sunnah, kaum muslimin dan muslimat, maka saya akan mulai menjelaskan bagaimana sikap ahli sunnah, kaum sunni terhadap ahlul bait. Iya. Yang pertama yang ingin saya terangkan di sini tentang definisi ahlul bait di kalangan ahli sunnah. Apa definisi ahlul bait di kalangan ahli sunnah? Ya, di dalam buku-buku bahasa Arab yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah dengan lisan bahasa Arab yang fasih, mereka menyebutkan bahwa kata al-ahl, ya, ahl itu menunjukkan makna kekeluargaan. Apakah itu berkaitan dengan istrinya, berkaitan dengan anak-anaknya, ya. Dan juga disebutkan bahwa ahl itu semana dengan al, ya. Semana dengan al, dan bahasa lain juga disebut dengan al-bait. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang semakna di kalangan para ulama ahli bahasa. Iya. Adapun di dalam istilah, ya, dan tentunya uraian para ulama ahli bahasa panjang di dalam hal ini. Ya, adapun secara istilah para ulama ahli sunnah wal jamaah ada 4 pendapat masyhur tentang ukuran atau mereka membatasi ahlul bait itu siapa? Ahlul bait yang merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab istilah ahlul bait, ahl adalah pengikut, keturunan, keluarga. Ya, al-bait adalah rumah. Rumah yang dimaksud adalah baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menjadi pembahasan siapakah keluarga Nabi itu? Siapakah anggota keluarga Nabi itu? Dan siapa yang disebut sebagai ahlul bait? Iya. Ini ciri pokok di tengah ahli sunnah. Dan ini sangat berbeda sekali dengan definisi kaum syiah sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Di kalangan ahli sunnah, iya, mereka ada 4 pendapat tentang ahlul bait. Yang pertama bahwa ahlul bait itu adalah mereka yang haram untuk memakan sedekah. Mereka adalah orang yang haram untuk memakan harta sedekah. Iya. Ini pendapat yang pertama. Dan mereka berdalilkan dengan dalil-dalil. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, inna ahlul bait, ya, innama hiya sadaqah. Innama hiya sadaqah wa innaha la tahillu li ali Muhammad. Fa innama hiya awsakhun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu hanyalah sedekah. Ya. Dan kami keluarga Nabi tidak halal bagi kita untuk memakan sedekah. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia. Karena itu tidak dihalalkan untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau ini yang dimaksud dengan ahlul bait, ya, mereka yang diharamkan dengannya sedekah akan masuk di dalamnya. Iya. Akan masuk di dalamnya banyak kabilah dari Bani Hashim. Sebab telah syah di dalam sejumlah hadis bahwa orang-orang yang diharamkan terhadap mereka sedekah adalah dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim, yaitu dari keturunan Abdul Muttalib. Dan ini masuk di dalam keluarga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, ya, keluarga Hamzah. Ini semuanya masuk di dalam hitungan ahlul bait. Masuk ke dalam hitungan ahlul bait dibangun di atas definisi yang pertama. Definisi yang kedua mengatakan bahwa ahlul bait mereka adalah, ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya saja secara khusus. Dan istrinya secara khusus. Iya. Baik. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid Ibnu Al-Arabi. Dan ini pula salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun pendapat pertama itu adalah pendapat kebanyakan ulama, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dan sebagian orang-orang Malikiyah. Pendapat yang ketiga, mereka sebutkan bahwa ahlul bait adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Jadi siapa saja yang mengikuti Nabi hingga hari kiamat, maka dia dihitung sebagai ahlul bait. dihitung sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdalilkan ya dengan ayat di dalam Al-Qur'an, tadkhilu ala fir'auna ashaddal adab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Ya, ayat yang berkisah tentang Fir'aun dan pengikutnya. Dimaklumi bahwa Fir'aun dan pengikutnya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa neraka ditampakkan kepada mereka pengikut Fir'aun ini siang dan malam. Siang dan malam. Dan pada hari kiamat Allah perintahkan supaya pengikut Fir'aun ini dimasukkan ke dalam siksaan yang sangat pedih. Dan di dalam ayat mereka disebut dengan lafaz al. Ya. Dan dimaklumi wabah yang dibinasakan bersama Fir'aun bukan hanya keluarganya, tapi bala tentaranya, pengikutnya. Karena itu pengikut seseorang dikatakan aluhu, dikatakan keluarganya, dikatakan sebagai keluarganya. Maka ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat yang keempat, mereka mengatakan bahwa ahlul bait yang dimaksud adalah orang-orang yang bertakwa dari umatnya. Adalah orang-orang yang bertakwa dari umatnya. Dan ini disebutkan oleh Al-Qadhi Hussein Ar-Rajib Al-Asbahani dan selainnya. Mereka berdalilkan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya keluarga fulan bukanlah keluargaku, tapi yang menjadi keluargaku adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, sebenarnya dari empat definisi ini tidak bertentangan. Ya, semuanya saling melengkapi, hanya saja penggunaan-penggunaannya ada perbedaan-perbedaan. Ya, karena itu bisa kita simpulkan bahwa makna yang diinginkan dengan ahlul bait, ya, makna yang diinginkan dengan ahlul bait secara khusus di dalam pembahasan yang disebut oleh para ulama itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya, dari istri beliau. Sebab ini yang merupakan pokok dari ahlul bait. Yang merupakan pokok dari ahlul bait. Dan penyebutan ahlul bait di dalam Al-Quran asalnya untuk mereka. Ya. Karena ayat pokok yang menerangkan tentang ahlul bait itu berada di surah Al-Ahzab. Ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan keutamaan ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijasa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Iya. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul bait. Bagaimana Allah ingin menghilangkan dosa dari mereka dan mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Iya, dan ayat ini dimaklumi di sela-sela penyebutan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayat sebelumnya, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi. Dan ayat setelahnya juga perintah. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna. Dan ingatlah wahai istri-istri nabi, apa yang dibaca di rumah-rumah kalian. Semuanya adalah pembicaraan kepada istri-istri nabi. Karena itu yang paling dasar masuk ke dalam ahlul bait adalah istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadith Al-Kisah. Ya, di dalam hadith tentang Al-Kisah. Ya, yaitu hadith yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau menghamparkan kain yang beliau berselimut dengannya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Fatimah, kemudian Al Hasan dan Al Husain serta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Setelah itu mereka semuanya masuk ke dalam kain Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa-dosa dari kalian wahai ahlul bait dan ingin mensucikan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ya, maka hadis ini menerangkan masuknya ahlul bait, masuknya Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain dalam hitungan Ahlul Bait. Yang kalau diperhatikan di konteks Al-Quran, sepintas lalu mereka tidak masuk. Maka di dalam hadis Nabi SAW mempertegas bahwa mereka masuk di dalamnya. Dan ini uslub Al-Quran dimaklumi. Uslub Al-Quranul Karim dimaklumi. Ya, karena itu, di penyebutan ayat, tentang Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawm. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di hari pertama didirikannya. Ya, seluruh para ulama ahli tafsir ya, sepakat bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Hanya saja di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa Masjid Nabawi terhitung juga di dalam ayat tersebut. Masuk di dalam kandungan ayat. Maka ini biasa di dalam Al-Quran. Konteks ayat kadang membatasi, tetapi datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya secara nas agar supaya pembatasan tersebut menjadi hilang dan tidak akan disangka oleh sebagian orang. Iya. Baik. Maka ini definisi Ahlul Bait di kalangan Ahli Sunnah. Juga masuk di dalam Ahlul Bait siapa yang merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, yaitu pamannya dari paman-pamannya, anak-anak pamannya, ya, mereka masuk di dalam hitungan Ahlul Bait. Karena itu para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, apabila mereka menyebutkan tentang keutamaan Ahlul Bait, pasti mereka terangkan tentang keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terangkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Mereka terangkan tentang keutamaan Fatimah, keutamaan Al-Hasan, keutamaan Al-Husain. Dan mereka juga terangkan tentang keutamaan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abdul Muttalib. Mereka juga terangkan tentang keutamaan Abdullah bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas, dan selainnya dari keturunan yang merupakan Ahlul Bait. Dan ini tertera di dalam buku-buku Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, ini pembahasan yang pertama yang terkait dengan makna Ahlul Bait di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya, bahwa Ahlul Bait yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam cakupannya sedemikian rupa. Cakupannya sedemikian rupa. Ya, mencakup istri-istri Nabi, mencakup anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencakup putri-putri Nabi. Dan saya perlu ingatkan juga bahwa putri Nabi masuk di dalamnya bukan hanya Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki empat putri. Yang paling tuanya adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Dan Fatimah adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bungsu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak laki-laki dari Maria yang kemudian meninggal di hayat beliau yang bernama Ibrahim. Ini semuanya dihitung ke dalam Ahlul Bait. Semuanya dihitung ke dalam Ahlul Bait. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu diterangkan di sini berkaitan dengan sikap Ahli Sunnah terhadap Ahlul Bait adalah global keyakinan dan akidah Ahli Sunnah terhadap Ahlul Bait. Bahwa ya, mereka Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan loyalitas kepada mereka. Memberikan loyalitas kepada mereka seluruhnya, memuji mereka dengan kebaikan, ya, dan mendudukkan mereka pada tempatnya masing-masing dengan keadilan dan sikap pertengahan, bukan dengan hawa nafsu. Ya. Dan bagi siapa di antara Ahlul Bait yang mengumpulkan antara keislaman dan sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengumpulkan dua kebaikan. Ya. Ia mengumpulkan dua kebaikan yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Ya. Mereka memiliki kebaikan sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga memiliki kebaikan sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang beriman dan berislam. Adapun kalau dia keluarga Nabi tetapi dia tidak beriman dan tidak berislam, ini tidak akan memberi manfaat. Tidak akan memberi manfaat. Karena Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya, hubungan nasabnya tidak bermanfaat sama sekali karena mereka tidak masuk ke dalam Islam. Ya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang Nabi Nuh setelah anaknya ditenggelamkan, anaknya bermaksiat, tidak ingin ikut bersama ayahnya di atas perahu. Maka Nabi Nuh ingin mendoakan anaknya. Dan beliau berkata, inna bini min ahli, sesungguhnya anakku dari keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Nuh alaihi salam dalam firman-Nya, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya dia itu bukan dari keluargamu. Sesungguhnya itu adalah amalan yang tidak dihitung sebagai amalan yang salih. Maka hubungan kekeluargaan kepada para nabi, kalau tidak dibangun di atas keimanan, maka itu tidaklah bermanfaat. Hanya saja kalau mereka ya, beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya mereka memiliki keutamaan yang diyakini oleh ahli sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang keutamaan-keutamaan ahlul baitnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang keutamaan ahlul bait. Bahkan telah saya bacakan ayat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan bahwa Allah ingin menghilangkan dosa dari ahlul bait dan ingin mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Ini keutamaan khusus untuk ahlul bait Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan tentang keutamaan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berwasiat dengan kalimat yang agung itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa udzakkirukumullah fi ahli baiti, wa udzakkirukumullah fi ahli baiti." Ya, beliau mula-mula berwasiat agar supaya ya kalian wahai umat Islam berpegang dengan kitab Allah, berpegang teguh dengannya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian tentang ahlul baitku." Ya. Ini peringatan dari Nabi tentang wajibnya kita menghormati ahlul bait dan wajibnya kita untuk memberikan loyalitas dan berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Iya. Karena ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anjuran beliau, maka para ulama ya dari bermula dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian datang masa para tabi'in, murid-murid para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in dan setelahnya dari para ulama Islam hingga hari ini, semuanya adalah orang-orang yang memuliakan dan menghormati ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat dua syarat, keimanan dan ketakwaan. Sebab ketakwaan adalah pokok di dalam perkara inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Iya. Saya akan membacakan beberapa ucapan dari para ulama Islam dari masa sahabat hingga hari ini, bagaimana penghargaan mereka terhadap ahlul bait dan keyakinan mereka terhadap ahlul bait. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "Walladhi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Kata Abu Bakar, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku sambung daripada aku menyambung untuk kerabatku sendiri. Daripada aku menyambung untuk kerabatku sendiri. Perhatikan Abu Bakar. Ya, beliau menyambung kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau lebih cintai daripada beliau menyambung kekerabatannya sendiri. Karena memang kedudukan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar di hati-hati orang-orang yang beriman, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan adalah hal yang masyhur dari Abu Bakar As-Siddiq di masa pemerintahan beliau. Beliau berkata, "Irkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti." Perhatikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awasilah keluarga-keluarganya. Maksudnya awasi, perhatikan apa kekurangan mereka, segera dilaporkan, kemudian beliau akan memenuhi segala yang diperlukan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Uqbah bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah salat Asar. Kemudian beliau keluar berjalan. Lalu beliau melihat Al-Hasan bermain bersama anak-anak kecil. Ya, lalu Abu Bakar pun mengambil Al-Hasan lalu ya menaikkan Al-Hasan di atas pundaknya. Ya, sambil berkata, ya, "Bi abi syabihun bin nabi, la syabihun bi ali." Ya. Abu Bakar berkata, "Aku menebusnya dengan ayahku bahwa anak ini lebih mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali." Dan Ali waktu itu ada di samping Abu Bakar, tertawa Ali mendengarnya. Ya, perhatikannya bagaimana hubungan yang sangat baik antara Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau di masa pemerintahannya ketika terjadi masa paceklik, ya, sedikit hujan, maka beliau pun mengundang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan istisqa dan berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan kepada kaum muslimin. Umar beralasan, ya, dan Umar berdoa bahwa, "Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Nabi Engkau ketika Nabi Engkau masih hidup, lalu Engkau memberi hujan kepada kami, dan sekarang kami bertawassul dengan doa ya, paman dari Nabi engkau, maka beri hujanlah kepada kami. Maka diturunkanlah hujan untuk kaum muslimin di saat itu. Dan ini dari penghormatan Umar bin Khattab dan pengetahuan beliau akan tingginya derajat dan kadar ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam sebuah riwayat yang diterangkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Labbas bin Abdul Muttalib, ketika Labbas baru masuk Islam, Umar berkata, sungguh keislamanmu lebih aku cintai ya, daripada keislaman ayahku. Daripada keislaman ayahku. Karena keislaman Labbas itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Maka dari konsekuensi keimanan, Umar bin Khattab harus lebih mencintai keislaman Al-Abbas sebagai keluarga Nabi daripada keislaman ayahnya sendiri. Daripada keislaman ayahnya sendiri. Iya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling pertama membuat catatan kenegaraan. Membuat diwan yang mencatat. Iya. Siapa saja dari anggota negara, kemudian siapa saja yang tercatat di dalam pegawai negara, di dalam pasukan dan seterusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang pertama kali melakukannya di dalam sejarah umat Islam. Dan perlu kita ketahui bahwa Umar tidak pernah menulis dirinya dan anak-anaknya di dalam catatan itu di urutan paling depan. Tapi yang paling depan dia tulis adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini dari fikih beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau sendiri mengakhirkan penyebutan diri dan keluarganya, karena Bani Adi dari keturunan Quraisy, dia berada di urutan paling belakang dari keturunan Quraisy. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengundurkan ya penyebutan untuk dirinya dan keluarganya, walaupun semuanya dari kalangan Quraisy, dari suku Quraisy. Ya. Demikian pula Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau adalah orang yang sangat memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dimaklumi bahwa ya, Utsman bin Affan menikahi dua putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi Ruqayyah, setelah meninggal beliau menikahi Ummu Kulthum. Dan ini dari keutamaan Utsman bin Affan sehingga beliau digelari sebagai Dhun-Nurain. Digelari sebagai Dhun-Nurain. Dan disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala dan selainnya bahwa Labbas bin Abdul Muttalib apabila berlalu dan Umar atau Utsman sedang menunggangi kuda, maka Umar dan Utsman turun dari kendaraannya kemudian berjalan ya bersama Al-Abbas, karena mereka menghormati paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mereka menghormati paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dimaklumi juga bagaimana sikap para sahabat yang lainnya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya datang ya melakukan datang dan ingin belajar kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala, maka ya penghormatan Zaid bin Thabit terhadapnya adalah hal yang dimaklumi. Kemudian ketiga ya ditanyakan kepada beliau ya, maka beliau berkata bahwa demikianlah kami diperintah ya terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian dari penghormatan para ulama Islam terhadap Ahlul Bait, ya ya disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ya beliau berkata kepada Fatimah bintu Ali bin Abi Talib, ya bahwa Umar berkata, wahai putri Ali, wallahi ya demi Allah, ma ala dhahril ardi ahlu baitin ahabbu ilayya minkum, tidak ada satu keluarga pun di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada keluarga kalian. La antum ahabbu ilayya min ahli baiti, bahkan kalian itu lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri, lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Dan inilah dari keadilan dan sikap pertengahan ahli sunnah dari masa ke masa. Karena itu dimaklumi di dalam buku-buku periwayatan hadis, ada istilah di dalam di kalangan para ulama ahli mustalah, ya ahli ilmu hadis, bahwa ada sanad-sanad yang sangat sahih, sanad-sanad yang sangat sahih. Di antara pilihan sanad yang sangat sahih adalah sanad dari jalan Az-Zuhri, meriwayatkan dari Ali bin Husain dari ayahnya, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian keterangan Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah. Az-Zuhri, beliau apabila meriwayatkan dari Ali bin Husain yang bergelar Zainul Abidin, dan Ali bin Husain meriwayatkan dari ayahnya Al-Husain bin Ali ya radhiyallahu anhu, dan Al-Husain meriwayatkan dari ayahnya Ali bin Abi Talib. Ini dianggap sebagai sanad yang sangat sahih di kalangan para ulama karena kepercayaan mereka terhadap Ahlul Bait dan riwayat-riwayat mereka. kepercayaan mereka terhadap Ahlul Bait dan riwayat-riwayat mereka. Iya. Baik. Maka ini sebagian pujian dari para sahabat dan para tabi'in. Adapun para ulama Islam di dalam buku-buku akidah sangat banyak sekali menyebutkan tentang kewajiban kita semua untuk mencintai Ahlul Bait. Di antaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam bukunya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau berkata, "Wa nuhibbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa natabarra'u min ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi haqqin yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair." Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, dan kami cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kami tidak berlebihan, dan kami tidak berlebihan dalam mencintai mereka, dan kami tidak berlepas diri dari mereka, kami tidak dan kami akan membenci siapa yang membenci mereka, dan kami akan membenci orang yang menyebut mereka tanpa kebaikan, dan kami kalau menyebut mereka pasti kami akan sebut dengan kebaikan. Dan beliau juga berkata, "Wa man ahsana al-qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-tahirat min kulli danasin wa dhurriyyatihi al-muqaddasin min kulli rijsin faqad bari'a min an-nifaq." Barang siapa yang berucap baik para sahabat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada istri-istrinya yang suci, ya, dan kepada keluarganya yang suci, mereka sucikan dari segala dosa, maka sungguh dia telah lepas dari kemunafikan. Sungguh dia telah lepas dari kemunafikan. Dan Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau berkata, "Wa'rif li bani Hashim fadlahu wa li karabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, ketahuilah, ya, kedudukan dan keutamaan bani Hashim, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedekatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di akhirnya beliau juga mengingatkan, ya, beliau juga mengingatkan, "Wa ala Rasul fala tansahum," dan keluarga Nabi jangan kalian lupakan, "wa arifadlahum wa karamatihim," ingatlah keutamaan mereka dan kemuliaan-kemuliaan mereka. Dan yang lebih indahnya lagi adalah apa yang ditegaskan oleh Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama terkemuka dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau berkata, "Wajib ala kulli muslimin, ala kulli mu'minin wa mu'minatin mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bani Hashim, Ali bin Abi Talib wa waladuhu wa dhurriyyatuhu wa Fatimatu wa waladaha wa dhurriyyatuha wa al-Hasan wa al-Husayn wa uladahu wa dhurriyyatuhu wa Ja'far at-Tayyar wa waladuhu wa dhurriyyatuhu wa Hamzatu wa waladuhu wa al-Abbas wa waladuhu wa dhurriyyatuhu radhiyallahu anhu." Kata beliau, wajib atas setiap mukmin dan mukminah untuk cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Bani Hashim, yaitu Ali bin Abi Talib, anak-anak dan keturunannya. Fatimah, anak-anak dan keturunannya. Al-Hasan al-Husayn, anak-anak mereka berdua dan keturunannya. Ja'far bin Abi Talib, anak-anak dan keturunannya. Hamzah, anak-anak dan keturunannya. Al-Abbas, anak-anak dan keturunannya. Kata Al-Ajurri, "Ha'ulai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mereka inilah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kaum muslimin mahabbatuhum wa ikramuhum wa ihtimamuhum wa husnu madaratihim wa shukru alaihim wa du'anahum. Wajib terhadap kaum muslimin untuk mencintai mereka, untuk memuliakan mereka dan bersabar terhadap mereka dan berbaik peraturan terhadap mereka, kemudian mendoakan mereka. Wajib untuk mendoakan mereka. Ini dari, ya, beberapa ucapan para ulama ahli sunnah, ya, tentang Ahlul Bait. Dan ini banyak sekali, kalau ingin dibacakan seluruhnya, hanya ini adalah isyarat-isyarat tentang bagaimana sikap, ya, para ulama ahli sunnah terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di buku-buku ahli sunnah, buku-buku hadis ahli sunnah, terdapat penyebutan, ya, riwayat-riwayat yang menegaskan tentang keutamaan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum dan keutamaan satu persatu. Iya, dimaklumi bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan yang sangat banyak. Iya. Bahkan di antara para sahabat, beliau yang paling banyak ditulis buku tentang keutamaannya. Iya. Dan dimaklumi bahwa Al-Hasan dan Al-Husain telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyida syabab ahli jannah, sebagai dua pemuda pemimpin penduduk, sebagai dua orang pemimpin para pemuda penduduk sorga. Demikian pula Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan di buku-buku ahli sunnah dalam hadis-hadis yang sahih bahwa beliau adalah sayyida nisa'i ahli jannah. Beliau adalah pemimpin perempuan para penghuni surga. Pemimpin perempuan para penghuni surga. Dan diterangkan di dalam buku-buku ahli sunnah keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu, dan diterangkan tentang keutamaan Al-Abbas, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas dan selainnya dari ahli bait. Dan ini adalah hal yang dimaklumi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Karena itu, ya, keutamaan ahlul bait, ya, dan keyakinan, ya, terhadap ahlul bait adalah perkara yang tidak diragukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka berada di poros pertengahan. Mereka meyakini bahwa ahlul bait adalah manusia biasa. Manusia biasa. Ya. Keturunan mereka akan bermanfaat kalau mereka beriman kepada Allah dan bertakwa. Beriman kepada Allah dan bertakwa. Dan apabila mereka beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kita tidak boleh berlebihan padanya. Tidak boleh menyembahnya. Tidak boleh mendudukkannya sebagai orang-orang yang maksum. Orang-orang yang lepas dari dosa. Sebab namanya manusia, tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan. Dan tidak boleh mendudukkan mereka sebagai orang-orang yang mengetahui ilmu gaib. Dan tidak boleh mendudukkan mereka sebagai orang-orang yang mengatur, ya, berbagai bentuk dari kejadian alam semesta. Sebagaimana yang akan kita baca nanti dari keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah terhadap Ahlul Bait. Ya. Baik, jadi ini adalah sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap Ahlul Bait. Sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap Ahlul Bait. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dan itu secara ringkas ya tentang bagaimana sikap ahli sunnah terhadap Ahlul Bait. Ya. Dan kita sebagai umat Islam adalah memaklumi perkara ini. Adalah hal yang sangat jelas dan sangat dimaklumi di kalangan umat Islam. Ya, yang perlu diterangkan apalagi berkaitan dengan hari-hari ini. Sebentar lagi akan masuk tanggal 10 Muharram. Ada sebagian manusia yang akan merayakan tanggal 10 Muharram ini. Ya, dengan ritual-ritual yang semua orang memaklumi. Ya. Apa yang akan dilakukan pada tanggal 10 Muharram tersebut? Ya, orang-orang yang menyangka bahwa dirinya mencintai Ahlul Bait. Ya, mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok yang menamakan dan disebut oleh para ulama dengan nama kelompok Syiah. Iya. Ini penamaan umumnya. Ya, dan memang bagi siapa yang membaca di dalam buku-buku tentang firqa-firqa Syiah, kelompok-kelompok Syiah, ya, secara insaf, ya, secara adil, seseorang akan menemukan bahwa pemikiran kelompok Syiah beraneka ragam, berbeda-beda. Iya. Hanya saja istilah penggunaan Syiah kalau diitlakan di kalangan orang-orang Syiah, yang mereka inginkan adalah Syiah Imamiyah. Syiah Isna Asyariyah. Iya. Syiah yang meyakini keimaman Ali, sebagaimana akan kita terangkan. Syiah yang meyakini keimaman Imam 12 mereka. Imam 12 mereka dari keturunan, dari Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Iya. Ini istilah penggunaan Syiah. Dan kalau kita menggunakan kata Syiah di pembahasan ini, yang kita maksudkan adalah Syiah ini. Syiah Imamiyah. Dan ini istilah mereka sendiri. Ini adalah istilah mereka sendiri. Iya. Baik. Dan di dalam buku-buku mereka juga, mereka sebutkan bahwa mereka disebut sebagai Rafidah. Dan penamaan Rafidah ini mereka sebut di dalam buku-buku mereka. Iya. Dan itu adalah penamaan dari sebagian, ya, Ahlul Bait. Bahkan dalam riwayat dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, beliau menerangkan bahwa Rafidah itu adalah penamaan Allah yang menamakan orang-orang Syiah dengan Rafidah. Dengan penamaan Rafidah. Maka ini, ya, makna dan istilah penggunaan kata Syiah. Penggunaan kata Syiah. Dan saya harus dudukkan mana istilah. Sebab ini kalimat sering mereka pakai. Sebab kata umum. Karena mereka baca di dalam biografi para ulama yang salih. Khususnya dari ulama-ulama yang berasal dari negeri Kufa, dari negeri Basra, dari negeri Wasit, dan di sekitarnya dari wilayah Baghdad. Dari wilayah Baghdad. Ya. Sejumlah dari ulama periwayat hadis, ulama-ulama salih, ahli ibadah. Ya. Mungkin ilmu, mereka terpengaruh dengan sebagian pemikiran Syiah. Terpengaruh. Ya. Tapi bentuk keterpengaruhan tidak ada kaitannya dengan, tidak ada hubungannya dengan keyakinan kafir yang terpendam pada Syiah Imamiyah. Ya. Maka datanglah orang-orang belakangan, ya, dari kalangan Syiah, Mereka mengambil dari biografi para ulama Islam ini. Dan mereka sebenarnya masuk dari ulama kaum muslimin. Hanya saja ada sebagian dari pemikiran apa? Syiah. Yang diingatkan oleh ulama yang lainnya. Supaya dihindari pemikiran tersebut. Maka mereka mengambil dari biografinya. Mengambil dari kisah hidupnya. Yang dengannya untuk menarik hati orang-orang. Agar supaya dikesankan bahwa Syiah itu di mana-mana seperti ini. Padahal beda sebenarnya antara Syiah ini dan Syiah yang mereka maksud. Dan Syiah yang mereka maksud. Iya, baik. Jadi ini secara global iya. Tentang penggunaan kata Syiah itu sendiri. Iya. Dan Syiah di dalam definisi orang-orang Syiah itu sendiri, mereka mendefinisikan Syiah bahwa iya, Syiah adalah para pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Iya. Para pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di atas jalan loyalitas. Iya. Dan meyakini keimaman Ali setelah Rasulullah SAW tanpa terputus menafikan keimaman siapa saja yang mendahului Ali dalam khilafah, serta menjadikan Ali sebagai yang diikuti dalam keyakinan, bukan pengikut kepada salah seorang di antara mereka di atas jalan kesetiaan. Ya, ini dalam definisi ya ulama mereka yang bergelar Al-Mufid. Ya, dalam kitabnya Awail Al-Maqalat. Maksudnya bahwa Syiah itu adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Di keterangan definisi mereka yang lain, mereka hanya mengakui Ali bin Abi Thalib dan 11 keturunannya yang merupakan imam mereka. Yang kita akan sebutkan satu persatu nama-namanya. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan Syiah, pengikut Ali bin Abi Thalib di atas jalan loyalitas. Dan dari pokok pemikiran Syiah yang tergambar dari definisi, mereka meyakini bahwa setelah Nabi meninggal, yang menjadi khalifah adalah Ali. Iya. Menjadi khalifah adalah apa? Adalah Ali. Ya, adapun Abu Bakar, Umar dan Utsman, ini kekhilafahan mereka adalah kekhilafahan yang tidak dianggap. Khilafah yang tidak dianggap. Ya, sehingga tiga orang ini dianggap telah merampas hak Ali bin Abi Thalib. Karena itu, ya, di dalam buku-buku Syiah khususnya sahabat Abu Bakar dan Umar, paling banyak mereka mencela dan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Bahkan mereka memiliki doa-doa khusus beberapa halaman ya, yang berisi celaan khusus untuk Abu Bakar dan Umar, doa khusus untuk mendoakan kejelekan, guna mendoakan kejelekan bagi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ya radhiyallahu taala anhuma. Dan dimaklumi ya bahwa orang-orang Syiah sekarang ini apabila mereka datang ke Madinah ya, mereka menghadap ke kuburan Nabi, mereka membaca salam untuk Nabi sekaligus mengucapkan laknat untuk Abu Bakar dan Umar. Dan mereka kadang datang ke kuburan Baqi. Ya. Lama berdoa di situ menangis-nangis. Ya, kalau diperiksa doa yang mereka baca, doa-doa yang mengandung laknat kepada para sahabat yang dikubur. Doa yang mengandung laknat kepada para sahabat yang dikubur. Sebab ini dari pokok keyakinan mereka. Karena itu dia masukkan di dalam definisi. Dia masukkan ke dalam definisi. Ya, di ulama mereka yang lain Al-Qumi, Sa'id Al-Qumi di dalam Al-Maqalat wal Firaq, dia berkata bahwa Syiah adalah golongan Ali bin Abi Thalib yang dinamakan Syiah Ali pada masa Rasulullah SAW dan masa setelahnya. Ya. Mereka dikenal dengan loyalitas kepada Ali dan menyatakan keimanan. Dan menyatakan keimanan. Ya. Baik, ini definisi Al-Qumi. Nah, dan di dalam apa buku Mustadrak Al-Wasail karya Husain An-Nuri At-Tabarsi, dia sebutkan bahwa ya, penganut Syiah yang mendominasi pada masa sekarang ini adalah penganut Syiah Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah. Ya. Baik, kita akan definisikan ya, apa definisi ya, Ahlul Bait itu di kalangan orang-orang Syiah. Apa definisi Ahlul Bait di kalangan orang-orang Syiah? Baik. Di dalam buku-buku Syiah, ya, dalam banyak sumber, ya, mereka semuanya bersepakat untuk membatasi bahwa Ahlul Bait itu hanyalah pada ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Fatimah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan radhiyallahu taala anhu dan Al-Husain radhiyallahu taala anhu. 4. Kemudian ya, setelah itu disebutkan, setelah itu mereka juga mengimami 9 ya, Ahlul Bait yang lainnya. Jadi mereka hanya yakini 4 ditambah 9, semuanya 13. Ya, di luar dari Fatimah, berarti 12, ini dihitung imam 12. Karena itu mereka dikatakan kelompok Syiah Itsna Asyariyah. Ya, Syiah 12 artinya Syiah yang menganut dan meyakini keimaman 12 imam mereka. 12 imam mereka. Jadi mereka hanya meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai ahli. Kemudian Al-Hasan. Kemudian Al-Husain. 3 dari kalangan sahabat dan keturunan mereka. Ya. Siapa keturunannya? Ya, secara berurut Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain, ya, keturunan yang kita sebut nanti, ini semuanya dari keturunan Al-Husain. Tidak ada keturunan Al-Hasan. Semuanya dari keturunan Al-Husain. Yang pertama Ali bin Husain, yang kedua yang dikenal dengan gelar Zainul Abidin, yang kedua Muhammad, ya, yang dikenal dengan gelar Al-Bakir, yang ketiga adalah Ja'far, yang dikenal dengan gelar As-Sadiq, dan yang keempat Musa, yang dikenal dengan gelar Al-Kadhim, yang kelima Ali, yang dikenal dengan Ar-Ridha, ya. Yang keenam Muhammad, yang dikenal dengan Al-Jawad. Kemudian yang ketujuh Ali, yang disebut dengan Ali Al-Hadi. Yang kedelapan Al-Hasan, yang disebut dengan Al-Hasan Al-Askar. Dan yang kesembilan adalah Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi mereka yang mereka sebut dengan nama Muhammad Al-Askar. Muhammad Al-Askar. Ini sembilan orang dari keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, dari jalur Husain. Dari jalur Husain. Adapun dari jalur Al-Hasan, mereka tidak anggap sama sekali. Baik, ini definisi Ahlul Bait di kalangan apa? Di kalangan orang Syiah. Jadi Ahlul Bait di kalangan orang Syiah tidak masuk di dalamnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk di dalamnya paman-paman Nabi. Iya. Bahkan anak-anak Al-Hasan saja tidak masuk di dalamnya. Padahal Al-Hasan memiliki banyak anak. Ya. Al-Husain saja anaknya yang masuk dalam Ahlul Bait cuma satu. Ali Zainul Abidin. Dan ini anak yang paling kecil dari yang paling bungsu. Sebab Al-Husain memiliki tiga anak. Semua namanya Ali. Atau memiliki tiga anak yang bernama Ali. Anaknya banyak. Tapi ada tiga anak bernama Ali. Ada yang besar. Ya. Ali Al-Kabir. Ini wafat bersama Al-Husain terbunuh di Karbala. Ya. Dan ada Ali yang pertengahan. Dan ada Ali Zainul Abidin. Ini Ali Zainul Abidin yang diimamkan oleh orang-orang Syiah. Ya. Dan dimaklumi bahwa ahli sunnah terhadap, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Al-Hasan dan Al-Husain, mereka meyakini keutamannya, ya, sebagai sahabat Nabi secara umum yang memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, dan secara khusus mereka memiliki kelebihan sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimaklumi di kalangan ahli sunnah, ya. Demikian pula Zainul Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad. Ya. Ini semuanya dari imam-imam yang masyhur di kalangan ahli sunnah. Nama-nama mereka tercatat di buku-buku ahli sunnah, di dalam buku-buku biografi rawi-rawi dan ulama Islam dengan pujian yang indah, dengan sanjungan yang sangat harum sekali. Ya. Demikian pula Ali Al-Hadi dan Hasan Al-Askar secara umum. Ya. Keduanya tidak ada yang menyebutnya dengan kejelekan. Jadi kalangan ahli sunnah 8 ini dari keturunan Ali ini disebutkan, ya, di kalangan ahli sunnah dengan kebaikan. Adapun imam ke-9 mereka, imam terakhirnya, imam ke-12nya, imam Mahdi mereka yang bernama Muhammad Al-Askar, Muhammad bin Hasan Al-Askar, ini mereka sebut sebagai imam Mahdi. Katanya sudah lahir waktu itu, ya, tapi setelah itu bersembunyi. Ya, bersembunyi di gua Sirdab. Hingga hari ini belum keluar. Ya, bersembunyi di gua Sirdab hingga hari ini apa? Belum keluar. Nah, ini cerita tentang Imam Mahdi mereka. Ini adalah kisah tersendiri sangat panjang dan banyak buku-buku di kalangan orang Syiah. Iya. Banyak buku-buku di kalangan orang Syiah tentang apa namanya Imam Mahdi kaum Syiah ini. Baik. Jadi ini Ahlul Bait di kalangan orang-orang Syiah. Ahlul Bait di kalangan orang-orang Syiah. 12 orang imam ini. Iya. Ditambah dengan Fatimah berarti berapa? Berarti 13. Jelas ya? Berarti 13. Selainnya di kalangan orang Syiah tidak dianggap sebagai Ahlul Bait. Bukan saja tidak dianggap sebagai Ahlul Bait, bahkan tidak dianggap sebagai seorang Muslim di kalangan orang Syiah. Iya. Tidak dianggap sebagai seorang Muslim. Saya berikan riwayatnya. Iya. Mereka meriwayatkan, orang-orang Syiah meriwayatkan. Ini di dalam buku rujukan mereka yang paling mereka percayai di dalam Al-Kafi. Ya, dari Rawatul Kafinya. Ya, dalam Rawatul Kafi mereka meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir. bahwa Muhammad Al-Bakir berkata, ya, Muhammad Al-Bakir berkata, manusia menjadi murtad setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali tiga orang. Ya. Jadi katanya manusia menjadi murtad setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali berapa? Tiga orang saja yang tidak murtad. Siapakah itu? Pertama Al-Miqdad, yang kedua Abu Dzar, dan yang ketiga Salman Al-Farisi. Ini tiga orang. Di sebagian riwayat mereka, ada jalur riwayat lain, ya, mereka perkecualikan hingga tujuh orang. Ada beberapa riwayat ya, tapi kalau ingin memperkecualikan, yang paling banyak dalam riwayat mereka, memperkecualikan tujuh orang. Tujuh orang. Dan dari tujuh orang itu, tidak ada nama Al-Hasan, tidak ada nama Al-Husain, bahkan tidak ada nama Ali bin Abi Thalib. Baiklah pernyataan mereka, semua manusia murtad, ya kecuali tujuh itu. Mungkin saja orang-orang akan mengatakan, oh iya, itu tentunya diperkecualikan Ali, Al-Hasan dan Al-Husain, walaupun tadi disebutkan. Baik, tidak ada masalah. Cuma kita ambil saja di sini, dari sisi pemahaman, bagaimana sikap kaum Syiah terhadap apa? Terhadap selain Imam 12 mereka. Iya. Bagaimana sikap mereka terhadap selain Imam 12? Iya. Kemudian mereka riwayatkan juga, ini As-Sadduq, dia riwayatkan dalam Al-Amali. Salah satu rujukan pokok mereka. Mereka riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumbur budaknya, wahai Kumbur, bergembiralah dan beri kabar gembira dan selalulah merasa gembira. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan beliau murka kepada umatnya kecuali Syiah saja. Ya. Perhatikan ya. Jadi katanya, ya, Rasulullah meninggal dan beliau murka terhadap seluruh umat kecuali orang Syiah saja. Kecuali siapa? Orang Syiah saja. Jadi rupanya, ya, wilayah-wilayah keislaman yang sangat luas ini, sorga yang lebih luas daripada langit dan bumi, itu sudah dikapling untuk orang Syiah saja. Sudah dikapling untuk orang Syiah saja. Dan ini di sumber rujukan mereka. Dan yang seperti ini banyak riwayat-riwayat. Ya. Banyak di dalam riwayat-riwayat mereka. Baik. Ya. Kemudian, ya, di dalam definisi mereka, mereka hanya mengakui dari Nabi hanya satu saja yang diakui, Fatimah saja. Adapun putri Nabi yang lainnya tiga orang, tidak ada yang diakui oleh orang Syiah. Iya. Zainab, Ruqayyah, dan Ummul Kulthum ini tidak dianggap oleh orang-orang Syiah. Bahkan ya, Muhsin Al-Amin di dalam bukunya Ma'arif Da'irah Al-Ma'arif Al-Islamiyah Al-Syi'iyah, dia menyebutkan bahwa ahli tarikh, ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki empat putri. Ya. Katanya berdasarkan urutan kelahirannya, mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Kemudian kata mereka apa? Namun menurut penelitian hormat terhadap nas-nas tarikh, terhadap nas-nas sejarah, kami tidak menemukan dalil yang menunjukkan keberadaan anak untuk beliau kecuali Az-Zahra saja, kecuali Fatimah saja. Bahkan yang tampak bahwa anak-anak perempuan yang lain itu adalah anak-anak Khadijah dari suami Khadijah yang pertama sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari apa? Anak-anak Nabi. Perhatikan ya, bagaimana mereka ya mengeluarkan tiga putri Nabi yang merupakan keturunan dari beliau sendiri, dianggap bahwa itu adalah anak-anak Khadijah dari suami yang pertama. Ya. Mereka tiadakan hal tersebut. Ya. Mereka tiadakan hal tersebut dari Rasulullah SAW. Dan ini kekafiran yang nyata. Kenapa? Karena menyelisih ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Ya Ayuhan Nabi, Kulli azwajika, wa banatika, wa nisa'il mu'minina, yadununa alihinna, min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan katakan kepada anak-anak perempuanmu. Perhatikan bahasanya dalam ayat. Banat. Banat itu apa dalam bahasa Arab? Jama. Jama dari bint. Jama itu dalam bahasa Arab paling sedikitnya berapa? Paling sedikit tiga orang. Ini konteks dalam bahasa Arab, dalam ayat Al-Quran. Bahwa Rasulullah mengatakan anak Nabi cuma satu yang perempuan. Fatimah saja. Iya. Ini perhatikan ya. Karena memang agama di luar Islam ingin masuk mengakal-akali Al-Quran. Tapi masalahnya tidak paham terhadap ayat dan tidak paham terhadap hadis. Karena itu cara mengakalinya tidak tepat. Ya. Sehingga ya, ketahuan bagaimana kejahilan mereka terhadap memahami ayat dari konteks bahasa, dari sisi bahasa. Dan tidak ada yang meragukan di kalangan umat Islam, ya. Tidak ada yang menyelisih di kalangan ahli sejarah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 anak perempuan. 4 anak perempuan. Ya, maka ini dari perhatikan dari celaan kaum Syiah terhadap ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terhadap ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari definisi kaum Syiah juga, mereka tidak memasukkan istri-istri Nabi dalam lingkup ahlul bait. Tidak mereka masukkan istri-istri Nabi dalam lingkup ahlul bait. Iya. Karena itu tidak ada catatannya di kalangan mereka. Bahwa Khadijah, ya, apalagi Aisyah dan Hafsah, ini dua istri Nabi yang paling dibenci. Aisyah dan apa? Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Yang paling mereka benci. Iya. Dan paling banyak mereka bicarakan. Mereka sebutlah bahwa keduanya sebagai pezina, ya, pelacur, dengan bahasa-bahasa yang mereka terangkan di dalam buku-buku mereka, riwayat yang sangat banyak. Ya. Dan tidak ada yang memungkiri hal ini dari kalangan Syiah. Ya. Karena itu orang-orang yang membela Syiah mengatakan, oh itu tidak ada di buku-buku Syiah. Ini orang yang tidak paham Syiah. Tidak mengerti Syiah. Tidak membaca buku-bukunya. Tidak membaca buku-bukunya. Ya. Dan dimaklumi bahwa kaum Syiah di dalam hal yang seperti ini sangat pandai menyembunyikan. Karena mereka memiliki apa? Memiliki akidah taqiyah. Memiliki akidah taqiyah. Iya. Dan ini adalah yang menyebabkan mereka jatuh di dalam apa? Iya. Jatuh di dalam apa namanya? Berbagai kekufuran tapi pandai menyembunyikan kekafirannya dengan alasan apa? Dengan alasan taqiyah. Iya. Dengan alasan akidah taqiyah mereka. Dan kita akan terangkan insyaallah taala secara sekilas bagaimana pokok-pokok keyakinan kaum Syiah. Cuma di sini saya ingin terangkan dulu bagaimana kaum Syiah mendefinisikan ahlul bait. Supaya kita jelas bahwa ahlul bait ini sebenarnya apa di kalangan orang Syiah? Apa yang mereka maksudkan dengan ahlul bait? Ya, jadi istri-istri Nabi tidak masuk dalam lingkup ahlul bait. Ya. Dan ini jelas-jelas penyelisihan yang sangat besar terhadap ayat Al-Qur'an. Penyelisihan yang sangat besar terhadap ayat Al-Qur'an. Iya. Karena ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan ahlul bait itu dasarnya berkaitan dengan apa? Istri-istri Nabi. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'. Ya. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Ya. Itu ayatnya. Dan ada ayat sebelumnya. Ya. Di ayat ini, kemudian ayat setelahnya diterangkan perintah kepada istri-istri Nabi, kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian disebutkan ahlul bait. Ya. Disebut ahlul bait, maka asalnya yang masuk kepada ahlul bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu telah syah dari Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam sebagian buku riwayat hadis, ya. Aisyah diberi pemberian dari harta sedekah. Maka Aisyah pun menolaknya. Kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya kami keluarga Nabi tidak makan dari sedekah. Ya. Tidak makan dari sedekah. Perhatikan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menjaga hal ini hingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal radhiyallahu taala anha. Ya. Dan ini semua tidak dicintai dan tidak diridai oleh orang-orang Syiah. Kebencian kaum Syiah terhadap para istri Nabi sangatlah besar. Terkhusus pada Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Iya. Dan ini kebenciannya Nabi digambarkan. Banyak sekali nas-nasnya. Ya, cukup saya bacakan di sini satu nas menunjukkan kebencian mereka terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang tokoh Syiah dahulu, orang Syiah dia, dari ulama Najaf. Dia menulis buku. Ya. Menulis buku menjelaskan bagaimana mazhab Syiahnya yang dahulu. Dia mencela mazhab Syiah yang dahulu. Ya. Di dalam bukunya ini yang dia tulis dengan judul Lillahi Tsumma Litarikh. Ya, karena keutamaan Allah, kemudian karena sejarah yang mencatat. Ya. Karena sejarah yang mencatat atau dengan judul lainnya Kasful Asrar wa Tabri'atul A'immatil Athhar, menyingkap rahasia-rahasia dan membersihkan para imam yang suci dari tuduhan kaum Syiah. Jadi dia sendiri bekas ulama Syiah dari ulama Najaf di kalangan dari Iran. Ya, dia sendiri menulis buku ini. Di dalam buku ini dia sebutkan ucapan ya, dari ulama pembesar Syiah, dari ulama Hauza, yang bernama Sayyid Ali Al-Garwi. Ya, dia berkata bahwa sesungguhnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagian dari kemaluan beliau harus masuk ke dalam neraka. Ya. Perhatikan bahasanya. Sebagian dari kemaluan Nabi harus masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menggauli sebagian dari perempuan musyrik. Sebagian dari perempuan musyrik, yaitu Aisyah dan Hafsah yang mereka maksud. Ya. Ini hukum mereka, saking bencinya mereka terhadap siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi pun mereka berucap yang seperti itu. Iya, berucap yang seperti itu. Dan ini bukan hal yang biasa. Jangankan terhadap para istri Nabi, terhadap Nabi pun mereka mencelanya. Saya akan bacakan nanti bagaimana, ya, riwayat-riwayat kaum Syiah, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka merendahkan kedudukannya. Seakan-akan beliau ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau dibanding dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian orang Syiah, ada satu kelompok Syiah disebutkan dengan nama kelompok Syiah Ghurabiyah. Kelompok Syiah apa? Ghurabiyah. Mereka mengatakan bahwa asalnya Jibril itu diperintah untuk menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Jibril salah alamat. Wahyunya disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam apa namanya buku di kelompok Syiah, mereka sebut dengan nama Syiah Ghurabiyah. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan di sini, ya, berkaitan dengan definisi mereka terhadap Ahlul Bait. Jadi dari Ahlul Bait, mereka tidak memasukkan anak-anak Ali bin Abi Thalib kecuali dua saja. Kecuali dua saja. Siapa itu yang mereka masukkan? Cuma Al-Hasan dan siapa? Al-Husain saja. Iya. Cuma ini dari Ahlul Bait. Adapun yang lainnya, mereka ada nas-nas di dalam buku-buku mereka. Iya. Menjelekkan ucapan, menjelekkan anak-anak, sebagian anak-anak Ali bin Abi Thalib yang lainnya. Padahal Ali bin Abi Thalib memiliki banyak anak. Iya. Di antara anak-anak beliau, saya sebutkan. Iya. Sebab Ali setelah Fatimah meninggal, beliau memiliki beberapa orang istri. Iya. Memiliki beberapa orang istri. Baik. Di antara anak Ali bin Abi Thalib, yang pertama, ya, ini saya sebutkan pertama sebab beliau yang paling terkenalnya dan di apa dikenal dengan keilmuan, yaitu Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ini anak dari budak beliau. Ya, kemudian beliau juga memiliki anak diberi nama Abu Bakar. Anak bernama Umar, memiliki anak bernama Utsman, ada anak bernama Labbas, dan beliau memiliki anak bernama Ja'far, anak bernama Abdullah, anak bernama Ubaidullah, dan anak bernama Yahya. Iya. Ini dari anak-anak Ali bin Abi Thalib. Semuanya tidak ada yang disebut dalam Ahlul Bait. Ahlul Bait cuma Ali, Al-Hasan, dan apa? Al-Husain saja. Ini di kalangan siapa? Orang Syiah. Ada pun Ahli Sunnah, seluruh dari keturunan Ahlul Bait, kita perlakukan sama. Dari sisi apa? Mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali, ya, Al-Hasan dan Al-Husain, mereka ada tambahan karena mereka adalah sahabat. Mereka adalah sahabat. Ya, karena itu kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia daripada Ahlul Bait yang lainnya. Ya. Kemudian mereka juga, ya, tidak memasukkan dari anak-anak Al-Hasan dari Ahlul Bait. Seluruh anak Al-Hasan tidak ada yang dicatat sebagai apa? Sebagai Ahlul Bait. Padahal anak-anak Al-Hasan radhiyallahu taala anhu ini selalu loyal kepada pamannya Al-Husain. Bahkan beberapa orang anak Al-Hasan terbunuh bersama Al-Husain di Karbala. Menemani Al-Husain berangkat ke Irak, ke Kufah. Eh. Dan kisah tentang pembunuhan Al-Husain akan kita sebutkan insyaallah taala nanti di akhir pembahasan. Baik. Kemudian mereka juga tidak sebut anak-anak Al-Husain. Padahal Al-Husain itu memiliki banyak anak. Al-Husain memiliki banyak anak. Iya. Mereka hanya menyebut satu saja, Ali Zainul Abidin. Padahal anak-anak Al-Husain terbunuh bersama beliau di Karbala ada beberapa orang. Iya. Dan ini semuanya menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya sikap kaum Syiah dan apa yang mereka maksud dengan Ahlul Bait itu. Kalau mereka murni cinta kepada Ahlul Bait, maka mereka akan masukkan semua keluarga Nabi. Itulah Ahlul Bait. Tapi karena ada udan di balik batu, iya, ini hanya kebak saja yang dipakai oleh Syiah untuk menutupi keyakinan Yahudi mereka yang mereka namakan dengan agama Islam. Iya. Maka mereka kemaslah dengan nama apa? kecintaan kepada Ahlul Bait. Ya, saya katakan keyakinan Yahudi. Sebab asal agama Syiah dibawa oleh seorang yang bernama apa? Bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Ya. Sekarang kalau tanya tokoh-tokoh Syiah, wah itu fiktif itu Abdullah bin Saba. Itu fiktif. Itu tokoh bayangan dibikin-bikin saja oleh ahli sunnah. Tidak ada yang bernama Abdullah bin Saba itu. Ya. Itu ucapan mereka. Karena mereka menganggap kalau berdusta seperti itu dapat pahala. Ya. Kalau di dalam buku-buku Syiah, belasan buku Syiah dalam rujukan utama mereka menyebutkan dan menetapkan apa? Ya, kebenaran Abdullah bin Saba bahwa dia adalah sosok hakiki. Sosok hakiki. Ya. Sosok hakiki. Jadi dari sisi pembuktian pula, ya. Dari sisi pembuktian dari masa dahulu hingga hari ini, para ulama membandingkan keyakinan Syiah dan keyakinan Yahudi, diketemukan persamaan-persamaan yang sangat banyak. Ya. Bermula dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ya. Di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau terangkan banyak persamaan antara Yahudi dan Syiah di dalam keyakinan maupun di dalam muamalah, di dalam fikih ibadah. Banyak kesamaan. Ya. Dan dari ulama kita di masa sekarang, ada sebagian ulama yang menulis buku, ya, dicetak dalam 2 jilid. Ya. Dan ini jasa yang harus disyukuri. Dia baca seluruh buku yang merupakan pegangan orang Syiah, yang jumlahnya ya hingga ratusan buku, dan dia baca ya kitab-kitab Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi sekarang ini. Ya. Dia baca dan dengarkan, dia sampaikan keyakinannya. Dia keluarkan lebih dari 20 persamaan dalam masalah akidah saja. Hanya dalam masalah apa? Dalam masalah akidah. Lebih dari 20 persamaan antara Yahudi dan Syiah di dalam permasalahan akidah saja. Jadi ini adalah perkara yang tidak diragukan. Ini adalah perkara yang tidak diragukan bagi siapa yang mengetahui tentang agama Syiah dari buku-buku mereka. Jika sekali lagi saya selalu menekankan, bagi siapa yang mengetahui agama Syiah dari buku-buku mereka. Adapun kalau dia ketahui dari si Fulan, si Allan, ya, atau dia baca dari buku rujukannya, oh saya belajar di Azhar, ya misalnya, atau belajar di universitas ini, saya dengar guruku berkata begini, berkata begitu, ini bukan dari keadilan. Kalau ingin adil dalam menghukumi agama Syiah, baca buku-buku mereka, ya, baca buku-buku mereka yang merupakan rujukan-rujukan mereka. Dari situ kita bisa memahami Syiah itu hakikatnya apa. Adapun kalau hanya dengar-dengar saja, ya, hanya cerita saja, itu gosip namanya. Dan yang seperti ini bukan dari pembahasan ilmiah. Baik, karena itulah hendaknya yang perlu diperhatikan di sini bahwa ya, Ahlul Bait itu hanya kedok saja di kalangan orang Syiah. Kedok di kalangan orang Syiah untuk menutupi hakikat dari mereka. Ya, karena itu tidak masuk di dalam Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Al-Hasan, tidak pula masuk anak-anak Al-Husain kecuali satu orang saja. Ya, dari Ali Zainul Abidin. Kemudian Ali Zainul Abidin memiliki anak-anak juga. Tidak ada yang masuk dari anak Ali kecuali siapa? Satu saja, Muhammad. Ya. Dari anak Muhammad juga banyak. Tidak ada yang masuk kecuali apa? Satu saja. Demikian seterusnya. Dan Imam 12 mereka, ya, ini adalah sosok yang tidak ada wujudnya. Sebab Imam ke-11-nya, Imam Hasan Al-Askar, ya, itu telah dibuktikan dan di buku-buku Syiah sendiri telah disebutkan. Bahwa seluruh istri-istri Al-Hasan Al-Askar ketika dia meninggal, budak-budaknya sudah diperiksa, tidak ada di antara mereka yang hamil. Harta warisan Al-Hasan Al-Askar sudah dibagi-bagi. Ya, sudah dibagi-bagi dan sudah diputuskan bahwa Al-Hasan Al-Askar keturunan Husain yang terakhir dan tidak ada keturunannya lagi setelah itu. Tidak lagi keturunannya setelah itu. Tapi ini tentunya akan menjadi musibah yang sangat besar bagi kaum Syiah. Ya, sebab tidak mungkin bertentangan dengan riwayatnya. Riwayat-riwayatnya akan mengatakan Mahdi dari keturunan apa? Al-Husayn. Dan ini artinya mereka akan mendustakan diri mereka sendiri. Ya, karena itu muncul tahapan-tahapan, ya, akal-akalan di kalangan orang Syiah hingga katanya Imam 12-nya itu sudah pernah lahir. Ya, hanya saja di umur 4 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, dia lenyap. Ya, bersembunyi. Ya, kemudian pernah muncul lagi. Telah dipastikan dalam sebagian riwayat muncul tahun sekian. Ya. Tapi setelah itu dikatakan bahwa dia tidak akan muncul lagi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya. Dan sekarang imam ini, imam Syiah ini, imam Mahdi mereka, mereka sebut dengan banyak gelar, Al-Mahdi, Al-Hujjah, Al-Qa'im, ya, banyak gelar mereka sebut. Ini sekarang bersembunyi. Ya. bersembunyi di gua namanya Sirdab. Ya. Padahal gua ini gampang saja kalau yang dibuka, lepas itu apa namanya pintu besi di gua Sirdab yang mereka tutup di situ, masuk di dalamnya cari Imam Mahdinya. Ya. Cari Imam Mahdi kalian. Ya. Dulu mereka beralasan Imam Mahdi bersembunyi karena takut dibunuh. Itu dalam buku-buku Syiah. Ya memang aneh Imam Mahdinya kaum Syiah penakut. Ya. Sebab dia bersembunyi karena apa? Takut dibunuh. Sekarang sudah punya negara. Ya. Sudah punya negara. Ya. Sudah berani lagi menantang semua orang. Ya. Semuanya berani dia tantang. Ya. Sekarang harusnya memiliki kekuatan Imam Mahdinya harus apa? Harus keluar. Bahkan di dalam ya, akidah imam mereka bahwa siapa saja yang menjadi imam selain daripada keturunan Ali, maka keimamannya itu dianggap kekafiran, tidak dianggap. Ya. Dan ini juga terjadi silang pendapat di kalangan orang Syiah imamiyah sendiri. Ya. Sehingga Al-Khumaini ketika memimpin umat Syiah dipermasalahkan. Karena ketentuan agama mereka imam itu setelah dipastikan nas. Ya. Tapi Al-Khumaini pintar. Dia bikinlah ketentuan ada namanya walayatul faqih, wilayatul faqih, wilayah ahli fikih. Dia bukan imam tapi ahli fikih. Dan ahli fikih itu menduduki kedudukan sama dengan kedudukan imam. Ya, sama dengan kedudukan imam. Ya, karena itu, ya sehingga hari ini orang seperti Khomeini mereka sebut ayatullah atau yang semisal dengannya. Atau yang semisal dengannya. Baik. Jadi ini apa namanya sebagian berkaitan dengan sikap mereka terhadap Ahlul Bait. Demikian pula mereka tidak masukkan ke dalam Ahlul Bait dari apa ya? Dari anak-anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Banu Hashim. Mereka tidak masukkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menerangkan bahwa mereka masuk ke dalam Ahlul Bait dalam banyak riwayat. Dalam banyak riwayat. Iya. Jadi ini beberapa catatan yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan definisi kaum Syiah terhadap Ahlul Bait. Bahwa sebenarnya definisi mereka terhadap Ahlul Bait, membatasi Ahlul Bait pada Imam 12, ini adalah definisi yang sangat bertentangan. Ya. Dan sebenarnya definisi ini celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaan terhadap Ali bin Abi Thalib, celaan terhadap Al-Hasan dan celaan terhadap Al-Husain. Ya, bahkan celaan juga terhadap Fatimah radhiyallahu ta'ala anfa'in. Ya. Dan ini bukan hal yang mengherankan. Bukan hal yang mengherankan. Sebab kelompok Syiah ini memiliki keyakinan-keyakinan ya, yang sangat berbahaya. Dan ini sebenarnya maksud dari keyakinannya. Ya. Maksud dari keyakinan mereka di sini, kecintaan kepada Ahlul Bait ini hanya kedok saja untuk menarik orang. Ya. Menarik orang. Ya. Apalagi kalau dia baca buku-buku yang indah dari bahasa yang katanya disebut dari Ali bin Abi Thalib di kitabnya Nahjul Balagha. Ya. Ini dari buku yang banyak mereka sebarkan. Ya, walaupun buku ini dimaklumi ya dari sisi periwayatan ya, disambung oleh rawi-rawi yang tidak terpercaya. Ya. Tapi tidak ada masalah. Sekarang kita akan pakai buku-buku mereka dan kita terangkan dari buku-buku mereka sendiri bagaimana sikap Ahlul Bait itu sendiri kepada orang Syiah. Apa ucapan Ali terhadap Syiah? Apa komentar Al-Hasan Al-Husain terhadap kelompok Syiah? Kita akan bacakan. Ya. Kita akan bacakan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan ulasan ringkas ya tentang agama Syiah ini. Ya, supaya ya kita keluar dari majelis ini dengan faedah yang lengkap. Ya. Dan kita mengenal dasar-dasar pokok pemikiran agama Syiah. Ya, dasar-dasar pokok pemikiran agama Syiah. Baik. Di sini saya akan sebutkan 10 dasar pokok dari pemikiran agama Syiah. Ya. Saya hanya sebutkan secara ringkas ya, walaupun di selebaran sudah dibagikan. Ya. Dengan judul Ulama Syiah bercerita tentang agama mereka. Ini semua dari buku-buku mereka saja. Semuanya dari buku-buku mereka. Ya, kita terjemahkan ya huruf dari buku-buku mereka yang merupakan rujukan mereka. Keyakinan mereka yang paling pokok adalah keyakinan terhadap para imam Ahlul Bait. Ini keyakinan yang paling pokok. Iya. Keyakinan yang paling pokok. Mereka meyakini bahwa keimaman Ahlul Bait itu lebih tinggi derajatnya daripada kenabian. Ya, lebih tinggi derajatnya daripada apa? Kenabian. Ya. Dan mereka terangkan hal ini di dalam beberapa apa? Dalam beberapa buku mereka. Di antaranya Imam kaum Syiah Zainuddin Al-Bayardi dia berkata bahwa kebanyakan guru kami lebih mengutamakan Ali di atas Ulul Azmi. Ya. lebih mengutamakan Ali di atas ulul azmi. Karena keumuman kepemimpinan Ali dan seluruh penduduk dunia mengambil manfaat dari khilafah Ali. Ya, perhatikan ya. Ulul azmi di kalangan ahli sunnah, ini lima nabi yang paling apa? Paling utama. Nabi Muhammad, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Lima nabi disebut apa? Ulul azmi. Ini lima nabi yang paling utama. Ya. Tapi bersamaan dengan itu orang Syiah mengatakan bahwa Ali ya, lebih utama daripada ulul azmi. Daripada ulul azmi. Ya. Dan Ni'matullah al-Jazairi, ya, dia berkata bahwa keimaman umum adalah lebih tinggi dari derajat kenabian dan kerasulan. Lebih tinggi daripada derajat kenabian dan kerasulan. Di sini saya sebutkan beberapa riwayat di Biharul Anwar karya Al-Majlisi. Ya, di antaranya dia berikan judul bab ya di jilid ke-26, dia berikan judul bab khusus. Ya. Keutamaan para imam Ahlul Bait alaihimussalam, ya, di atas para nabi dan seluruh makhluk. Ya, keutamaan para imam Ahlul Bait. Imam 12 mereka dianggap lebih utama di atas apa? Seluruh nabi dan seluruh makhluk. Ya. Kemudian mereka sebutkan bahwa pengambilan janji terhadap para nabi, para malaikat dan seluruh makhluk tentang mereka. Ya. Dan bahwasanya ulul azmi ada sebagai ulul azmi karena kecintaan. Ya. Kecintaan ulul azmi kepada para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Ya. Jelas ya? Jadi ulul azmi dapat kemuliaan kenapa? Karena mereka cinta kepada siapa? Kemana? Mereka cinta kepada Ahlul Bait. Iya. Ini riwayat-riwayat yang sangat ekstrim sekali. Ya. Dan ini bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Ya. Bukan hal yang aneh. Sebab imam mereka saja yang paling dekat Al-Khumayni. Ya. Al-Khumayni. Ya. Dia berkata di salah satu apa namanya khitobatnya yang dikumpul dalam buku dengan judul Mukhtarat min Ahadith wa Khitabat Al-Khumayni. Baik. Al-Khumayni berkata bahwa setiap nabi ya, dari para nabi hanya datang untuk menegakkan keadilan. Ya. Tujuannya adalah untuk menetapkan keadilan di alam. Tetapi beliau, maksudnya nabi itu tidak berhasil. Jadi nabi tidak berhasil. Ya. Hingga penutup para nabi. Siapa penutup para nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga penutup para nabi yang datang memperbaiki dan mengatur manusia serta menetapkan keadilan, sesungguhnya juga beliau tidak mendapat taufik. Maksudnya tidak apa? Tidak berhasil. Nabi Muhammad saja tidak berhasil. Ya. Apa kata Al-Khumayni? Sesungguhnya yang akan berhasil dengan segala makna kalimat keberhasilan dan menerapkan keadilan di seluruh penjuru dunia adalah Al-Mahdi yang ditunggu. Ini imam yang ke-12 mereka yang bersembunyi itu. Ya. Ini perhatikan, ini ucapan Al-Khumayni. Ini ucapan Al-Khumayni. Ya. Bahkan Al-Khumayni ya, memiliki ucapan yang lain. Ya. Di dalam bukunya Al-Hukumat Al-Islamiyah, bahwa para imam kami ya, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dicapai oleh seorang malaikat yang didekatkan dan tidak pula dicapai oleh seorang nabi yang diutus. Seorang nabi yang diutus. Iya. Jadi kalau dia mengingkari hal ini, keyakinan Syiah dari ahli kepada imam 12 mereka, maka itu hanya orang yang tidak kenal Syiah saja. Orang yang tidak kenal Syiah saja. Iya. Sebab Al-Khumayni sendiri telah menyatakan hal tersebut. Telah menyatakan hal tersebut. Silahkan baca bukunya. Al-Hukumat Al-Hukumat Islamiyah di halaman 52. Iya. Akan disebutkan oleh Al-Khumayni di sana. Baik. Kemudian yang kedua dari keyakinan pokok-pokok Syiah, ya, tentang kedudukan itu tadi yang pertama, ya, kedudukan para imam tentang keimaman, keyakinan mereka tentang keimaman Ahlul Bait. Ya, dan mereka juga meyakini kedudukan para imam Ahlul Bait itu lebih daripada semua. Ya. Di sini saya terangkan beberapa riwayat, ya, yang menjelaskan bagaimana mereka itu, ya, tahu yang gaib. Ya. Bagaimana imam Ahlul Bait itu, ya, tahu kapan dia meninggal. Ya. Dalam sebagian riwayat, mereka itu tidak akan meninggal kecuali kalau mereka sendiri yang ingin meninggal. Ya. Mereka tidak meninggal kecuali kalau mereka sendiri yang ingin meninggal. Ya. Dan bagaimana disebutkan di dalam Usulul Kafi bahwa ucapan mereka itu nas ucapan mereka Ahlul Bait itu sama dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ja'far as-Shadiq, ucapanku sama dengan ucapan ayahku. Ucapan ayahku sama dengan ucapan kakekku. Dan ucapan kakekku adalah ucapan Al-Husain. Ucapan Al-Husain adalah ucapan Al-Hasan. Ucapan Al-Hasan adalah ucapan Ali Amirul Mukminin. Dan ucapan Amirul Mukminin adalah hadits Rasulullah. Dan hadits Rasulullah adalah firman Allah. Ya, adalah firman Allah. Ya, perhatikan ya. Baik. Dan ini sikap ekstrim ya yang dimaklumi di kalangan Ahlul Bait. Ya. Baik. Jadi kedudukan mereka ya, kalau disimpulkan di dalam buku mereka tentang imamah, ini sangat banyak sekali. Bahkan kita akan lihat ya, di pembahasan yang akan datang, ya, di pembahasan tentang akidah mereka yang lainnya, hampir setiap pembahasan itu pasti dihubungkan oleh mereka ke dalam pembahasan imamah, keimaman Ahlul Bait. Kemudian yang ketiga, dari pokok keyakinan kaum Syiah, mereka meyakini akidah raja'ah. Akidah raja'ah. Mereka berikan definisi raja'ah itu apa di dalam buku-buku mereka. Saya terangkan ya, dalam lembaran. Ya. Baraja itu, ya, itu adalah buah dari keimanan kepada al-ghaib. Dan raja maksudnya para imam, ya, ahli bait itu dan syiahnya akan dibangkitkan. Ya, demikian pula musuh-musuh mereka akan dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau pada hari kiamat sama ya dengan kaum muslimin. Ini tidak. Mereka akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Ya. Jadi para imam mereka semua, Ali bin Abi Talib, ya, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ya. Kemudian imam 11 mereka, tentunya Al-Mahdi hidup waktu itu ya, dalam keyakinan mereka, ya, itu akan keluar dibangkitkan. Musuh-musuh mereka juga dibangkitkan, Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya akan dibangkitkan. Kemudian Ahli Bait akan menuntut balas. Ya, akan menuntut balas. Ini sebelum apa? Sebelum hari kiamat. Ini sebelum hari kiamat. Dan ini keyakinan-keyakinan mereka, ya. Mereka terangkan sebagai keyakinan yang disepakati kelompok Syiah. Ya. Keyakinan yang disepakati. Ya. Nah, dan dimaklumi ya, bahwa ini adalah keyakinan yang batil, bahkan ini adalah kekufuran yang nyata di dalam agama kita. Sebab umat Islam meyakini bahwa siapa yang sudah meninggal, ya, itu tidak mungkin akan bangkit lagi. Ya. Yang sudah mati nanti dibangkitkan, tidak akan mungkin bangkit di dunia. Tapi dia akan dibangkitkan kapan? Kedah di kemudian hari setelah hari kebangkitan baru dia bangkit. Dan itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap jiwa ya akan kembali, ya. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian mereka akan kembali kepada kami. Allah terangkan bahwa mereka akan kembali kepada Allah, bukan kemana mana. Ya. Dan mungkin keyakinan Syiah ini kalau diyakini oleh sebagian orang di Indonesia ini, itu akan menjadi keyakinan yang bagus. Sebab di Indonesia ada ya, di banyak film ya, orang-orang mati bisa bangkit lagi balas dendam ya, dan semisal dengan itu ya. Jelas ya, dan ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan akidah apa? Akidah Islam ya. Siapa yang sudah meninggal semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berpindah alam, tidak mungkin kembali lagi ke dunia ya, tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Tidak ada istilahnya oh mayatnya datang lagi, rohnya kembali lagi. Itu hanya syaitan saja atau jin saja yang apa, yang menakut-nakuti manusia. Ya, ada pun umat Islam tidak meyakini hal yang seperti itu. Kemudian yang keempat, dari keyakinan pokok kaum Syiah, mereka memiliki keyakinan al-bada. Keyakinan al-bada. Al-bada itu punya dua makna. Ya, penampakan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Sesuatu belum tampak, setelah itu tampak. Itu bada yang pertama. Dan makna yang kedua dari al-bada, berubah pikiran. Berubah pikiran. Dan ini keyakinan al-bada adalah keyakinan yang merupakan keyakinan pokok kaum Syiah. Karena itu mereka mengatakan bahwa tidaklah Allah diibadahi dengan suatu apapun yang semisal al-bada. Ini adalah ibadah yang agung. Ya, ibadah yang agung menurut mereka. Nah, jadi perhatikan, mereka sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi dengan al-bada. Ya, jadi kadang sesuatu terjadi, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berubah pikiran. Kadang sesuatu itu tidak tampak bagi Allah. Setelah itu baru tampak bagi Allah untuk dirubah seperti ini. Ya. Dan ini akidah berjihad kaum Syiah dijadikan sebagai alasan. Untuk apa? Untuk menyembunyikan keyakinan-keyakinan mereka yang rusak. Ya. Tatkala imam 12, imam ke-11 mereka, imam ke-11 mereka sudah tidak melahirkan keturunan. Ya. Maka mereka pun memakai bada. Oh Allah berubah pikiran. Ya. Oh terjadi takdir. Ya. Demikian. Ini bahasa-bahasa yang ada di dalam buku mereka. Dan saya sebutkan di sini ya beberapa riwayat berkaitan dengan keyakinan Syiah terhadap Al-Bada. Kemudian yang kelima dan pokok keyakinan kaum Syiah adalah akidah taqiyah. Ya. Taqiyah itu mereka definisikan adalah menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan, serta menutupi keyakinan dari orang-orang yang menyelisihi dan tidak terang-terangan kepada mereka dalam hal yang mengakibatkan bahaya dalam agama atau dunia. Ya. Dalam agama atau dunia. Ini taqiyah. Ya. Dan taqiyah ini bagi mereka adalah pokok yang sangat besar. Bahkan mereka katakan bahwa taqiyah itu adalah 1/9. Ya, 9 dari 10 bagian agama. 1/9 agama, taqiyah. Ya, jadi agama itu 1/9-nya taqiyah menurut orang-orang Syiah. Ya. Menurut orang-orang Syiah. Bahkan di dalam sebagian riwayat mereka, ya. Abu Ja'far, Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq berkata, ya, kepada salah seorang muridnya Sulaiman, sesungguhnya kalian berada di atas suatu agama. Siapa yang menyembunyikan agama itu, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menyebarkan agama itu, Allah akan menghinakannya. Ya. Allah akan menghinakannya. Dan ini mereka sebut ya, banyak keyakinan tentang taqiyah ini. Mereka sebutkan afdalnya taqiyah, keutamaannya. Siapa yang melakukan taqiyah disebutkan pahalanya. Ya, bahkan orang yang tidak melakukan taqiyah itu dianggap sebagai suatu dosa di kalangan orang Syiah. Bahkan boleh bertaqiyah terhadap kawan sendiri pun tidak apa-apa taqiyah. Ya. Terhadap kawan sendiri pun tidak ada masalah bertaqiyah di kalangan orang-orang Syiah. Ya, karena itu tidak mengherankan. Ya. Kalau kita bertanya kepada orang Syiah, apakah kalian meyakini bahwa Al-Quran kita ini adalah Quran? Ya. Mereka akan bersumpah demi Allah, kami tidak meyakini itu. Ya. Walaupun mereka tahu dirinya dusta, sebab dusta yang seperti ini itu dapat pahala di kalangan orang-orang Syiah. Dan ini ada di dalam buku-buku dan keyakinan mereka. Ya. Ada dalam buku-buku dan keyakinan mereka. Ya. Nah, dan di masa sekarang ini, dengan perkembangan teknologi yang lebih cepat, ya, telah terjadi dialog-dialog antara tokoh-tokoh Sunni dan Syiah. Ya. Dan banyak sekali terlihat orang-orang Syiah itu berdusta. Ya. Dikatakan di buku begini, kamu berkata begini. Tidak, saya tidak berkata seperti itu. Ya. Dibawakan bukunya, baru dia berkata, oh ini maksudnya begini. Ya. Maksudnya begini. Sebab mereka dalam hal mendustakan itu adalah perkara yang biasa. Ya. Perkara yang biasa dianggap bagian dari agama mereka. Kemudian yang keenam, dari pokok keyakinan kaum Syiah, mereka meyakini terhadap Al-Quran, Al-Quran kita adalah Al-Quran yang kurang. Iya. Mereka ada banyak riwayat tentang Al-Quran ini. Mereka punya belasan riwayat tentang Al-Quran yang tidak ada pada Al-Quran kita. Di antara riwayatnya yang masyhur adalah apa yang diriwayatkan di dalam Al-Kafi. Ya, ingat, Al-Kafi ini buku rujukan yang paling dipercaya oleh kaum Syiah. Kitab Al-Kafi. Di dalam Al-Kafi mereka sebutkan bahwa mereka memiliki mushaf, namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah ini 3 kali lipat dari mushaf yang kita pegang. Ya. 3 kali lipat. Ya. Yang lebih menakjubkannya lagi, tidak ada di dalam Mushaf Fatimah 1 huruf pun dari Al-Quran yang kita pegang. Ya. Dan ini ada di dalam buku-buku mereka. Baik. Dan ini dimaklumi di kalangan umat Islam. Jangankan mengingkari satu ayat, sepotong ayat saja yang diingkari, itu hukumnya apa di kalangan umat Islam? Hukumnya bukan Muslim. Iya. Bukan Muslim. Dan ini mereka, orang-orang Syiah menganggap bahwa Al-Quran yang kita pegang ini adalah Al-Quran yang kurang. Karena itu mereka ada apa? Satu surah khusus disebutkan di dalam buku-bukunya. Disebut dengan nama Surah Al-Walayah. Iya. Surah kewalian, kepemimpinan para imam Ahlul Bait. Ya. Disebutkan nasnya surah tersebut tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Dan banyak sekali tambahan-tambahan. Ya. Banyak sekali tambahan-tambahan. Kemudian dari keyakinan mereka terhadap Al-Quran, ya, mereka menafsirkan Al-Quran tersebut, ya, sesuai dengan kehendaknya. Ya. Ayat tidak ada hubungannya diartikan bahwa yang dimaksud Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Keyakinan-keyakinan yang membawa kepada apa? Kepada kekufuran. Ya, dan ini banyak sekali bentuknya, kita waktu agak singkat. Kemudian yang ketujuh, ya, kaum Syiah menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang mereka pegang, ya, yang mereka pegang bukan hadis Nabi, tapi nas dari apa? Dari para imam. Itu yang menjadi rujukan mereka. Karena itu buku-buku Syiah, ya, jarang kita ketemukan ada hadis dari Nabi, jarang. Ya, kalaupun diketemukan, banyaknya adalah hadis-hadis yang dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mut'ah satu kali, maka kedudukannya seperti Al-Husain. Siapa yang mut'ah, nikah mut'ah dua kali, kedudukannya seperti Al-Hasan. Siapa yang nikah mut'ah tiga kali, kedudukannya seperti Ali bin Abi Thalib. Siapa yang nikah mut'ah empat kali, kedudukannya seperti siapa? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nikah mut'ah lima kali, ya, seperti siapa kedudukannya? Ya. Nah, ini bisa dibayangkan ya, mereka riwayatkan dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian diantara pokok penyimpangan kaum Syiah, mereka mempunyai sikap mengkafirkan seluruh para sahabat. Dan ini sudah kita singgung ya. Ya. Kecuali beberapa sahabat yang mereka perkecualikan, ada tujuh paling banyaknya. Ya, terhadap ya, kaum Syiah sendiri memiliki ya beberapa berbagai bentuk kesyirikan. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam rububiyah pernah terdengar suara guntur, ya. Kemudian Imam Syiah berkata, "Tahukah kalian suara guntur itu siapa? Apa itu?" Itu adalah suaranya Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, dalam sebagian buku mereka dan di sebagian riwayat ya, dan telah berlalu ya, bagaimana Ali mengetahui yang gaib, ya. Mengetahui yang gaib, ya. Dan selainnya dari syirik dalam uluhiyah. Ada nama-nama dan sifat Ali bin Abi Thalib, ya, mereka dan di sebagian riwayat Ahlul Bait, bahwa mereka Ahlul Bait itu adalah Asmaul Husna. Mereka itu sendiri adalah apa? Asmaul Husna. Iya. Dan ini banyak sekali kalau ingin diuraikan seluruhnya. Kemudian yang ke-10, sikap mereka terhadap kita kaum muslimin. Dan ini perlu diketahui agar supaya kita tahu sebenarnya siapa orang-orang Syiah yang kalau mereka di negeri yang menganggap dirinya minoritas di negeri itu, dia panggil dengan seruan pendekatan, ya, toleransi. Tapi kalau mereka berada di negeri yang kuat, ya, perhatikan apa yang mereka lakukan di Iran, ya, atau apa yang mereka lakukan di Pakistan, di India, tempat-tempat yang mereka kuat. Dan perhatikan kejadian yang sekarang ini terjadi di Suriah, ya, yang terjadi di Suriah. Sebab yang dipegang oleh pimpinan-pimpinan Syuriah itu adalah Syiah Nusairiyah, dan ini termasuk ekstrim kelompok Syiah. Ya, karena itu menghalalkan darah kaum muslimin dengan cara yang seperti itu ringan di kalangan mereka. Ya, ringan di kalangan mereka. Dan melakukan demo besar-besaran di Bahrain itu tidak ada seorang pun dari Sunni, dari orang-orang Syiah yang melakukannya. Ya, karena itu harus dipahami tentang bagaimana sikap mereka terhadap kaum muslimin. Ya, pokoknya di dalam buku-buku Syiah mereka mengkafirkan, ya, apa yang mereka sebut dengan nawasib, orang-orang awam, kita disebut nawasib awam, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ya. Halal darahnya, halal hartanya, ya. Tidak boleh menikah dengan mereka, kalau menyembelih tidak halal sembelihannya, ya. Boleh dirampas apa namanya dari hartanya, ya, mereka itu najis, ya. Dan berbagai bahasa yang ada di dalam buku-buku kaum Syiah tentang kaum muslimin. Baik. Ya. Ini karena waktu membatasi kita, saya tutup di sini dengan beberapa pembacaan, ya. Bagaimana sikap sebenarnya Ahlul Bait terhadap, ya, kaum Syiah itu sendiri. Ya, sebenarnya di sini saya berikan satu judul bab pembahasan, penghinaan kaum Syiah terhadap Ahlul Bait. Ya, penghinaan kaum Syiah terhadap Ahlul Bait. Ya, pokok-pokoknya bahwa, ya, mereka sebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib yang Ali memperbandingkan antara dirinya dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Ali itu lebih tinggi daripada apa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dari pokok penghinaan mereka terhadap Nabi sendiri, ya, katanya pernah suatu hari Nabi menggendong anaknya Ibrahim dan cucunya Al-Husain. Kemudian Jibril datang membawa perintah Allah, wahai Nabi, kamu harus pilih salah satu dari keduanya. Ya, tidak boleh dua-duanya hidup dalam waktu yang bersamaan. Maka Nabi melihat kepada anaknya Ibrahim menangis, melihat kepada cucunya Al-Husain menangis. Ya, tapi Nabi berkata bahwa kalau Ibrahim meninggal, yang sedih cuma saya. Ya. Dan ibunya juga adalah seorang budak. Tapi kalau Husain meninggal, ya, yang sedih Fatimah, Ali. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan siapa? Ya, mengorbankan anaknya sendiri. Ya. Mengorbankan anaknya sendiri. Ya. Ini di dalam, ya, buku mereka, ya. Ya, ditulis oleh ulama mereka yang tersohor, ya, Al-Majlisi, Muhammad Bakir Al-Majlisi. Dan ini disebut Syekh Ihsan Ilahi Zahir di dalam buku beliau Asy'a wa Ahlul Bait. Dari buku yang berjudul Hayatul Qulub karya Al-Majlisi. Iya. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib sendiri mereka hinakan. Disebut bahwa Ali itu penakut, lemah, ya. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai Khalifah, Ali tidak mampu apa namanya untuk mengambil haknya. Bahkan ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, menikahi putri Ali, yaitu menikahi Ummu Kulthum, putri Ali, ya, waktu Abu Bakar, ya, Umar menikahi Ummu Kulthum, maka di dalam riwayatnya, ya, Ja'far as-Sadiq berkata bahwa itu adalah kemaluan yang telah kami rampok. Ya, maksudnya mereka terpaksa di dalam hal tersebut. Baik, dan banyak sekali, ya, tentang bagaimana penghinaan kaum Syiah, ya, terhadap Ahlul Bait. Ya, kalau ingin diurut satu persatu dalam riwayat mereka, ada penghinaan mereka terhadap Al-Hasan, Al-Husain, kepada Zainul Abidin, kepada Fatimah, dan seterusnya dari Ahlul Bait. Ya. Ada pun sikap, ya, Ahlul Bait terhadap kaum Syiah itu sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dan ini saya terjemahkan, ya, dari apa namanya Raudatul Kafi, salah satu rujukan terpercaya mereka. Mereka berkata, ya, andai kata aku membedakan Syiahku, tidaklah aku dapatkan mereka kecuali dengan sifat jelas. Andai kata aku menguji mereka, ya, tidaklah aku dapatkan mereka kecuali mereka telah murtad. Andai kata aku menyaring mereka di antara 1000 orang, tidak akan aku dapatkan seorang pun yang selamat. Ini ucapan Ali sendiri terhadap siapa? Ya, terhadap kaum Syiahnya. Ya. Nah, dan di dalam buku Nahjul Balaghah, ini salah satu buku yang laris di kalangan orang-orang Syiah sekarang ini, sebab ada beberapa riwayat yang mereka anggap bisa dijadikan sebagai perkara yang mendukung mereka. Di dalam Nahjul Balaghah sendiri, Ali berkhutbah, yang khutbah yang panjang, ya, teks bahasa Arabnya ada sama saya, karena saya terjemahkan saja untuk meripas waktu. Ali berkata, wahai orang-orang, beliau berkata kepada kaum Syiah, wahai orang-orang yang mirip lelaki tetapi bukan lelaki, ya, orang-orang yang berakal anak-anak kecil, orang-orang yang akal-akalnya seperti perempuan bergelang kaki, aku sangat berharap agar tidak melihat kalian dan tidak mengenal kalian dengan pengenalan yang berdikir penyesalan demi Allah, ya, pengenalan yang tidak bertabrak celaan. Semoga Allah memerangi kalian. Sesungguhnya kalian telah memenuhi hatiku dengan nanah, mengumpat dadaku dengan kemarahan, teguhkan kebusukan yang menyesakkan napas-napas kami. Kalian telah merusak ideku dengan penentangan dan penggembosan, sehingga orang-orang Quraisy berkata, sungguhnya Ibnu Abi Thalib adalah seorang pemberani tapi tidak memiliki ilmu tentang peperangan dan tidak memiliki pendapat terhadap orang-orang yang menaatinya. Iya. Dan Husain sendiri mendoakan kejelekan terhadap kaum Syiah. Iya. Dan ini disebutkan oleh Al-Mufid di dalam Al-Irsyad. Demikian pula Al-Hasan bin Ali, ya, mendoakan kejelekan terhadap siapa? Orang-orang Syiah. Ya. Nah, dan mereka juga berkata, ya, sesungguhnya mereka menangisi kami. Ya, tetapi siapa yang membunuh kami selain daripada mereka? Ya. Sebab ini kaum Syiah di hari Ashura mereka menangis-nangis. Karena menangisi siapa? Menangisi Husain. Tapi sebenarnya yang membunuh Husain itu siapa? Hah? Yang membunuh Husain adalah kaum Syiah sendiri. Iya. Baik, dan saya tulis di sini, ya, di akhir pembahasan, kisah pembunuhan Al-Husain. Ya. Saya ulas dari buku sejarah Ahli Sunnah, kemudian saya ambil kesimpulannya dari buku Ahli Sunnah. Ya. Yang mana Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Yazid bin Muawiyah dibaiat sebagai khalifah, beliau dikirim surat, Al-Husain tidak mau membaiat, tidak ikut membaiat. Maka mendengar Al-Husain tidak membaiat, orang-orang Syiah mengirim surat yang sangat banyak kepada Al-Husain. Orang-orang Syiah dari Kufa, dari Irak, mereka kirim surat ke Madinah, surat ke Mekah kepada Al-Husain. Ya. Al-Husain pun membaca lebih dari 500 surat sama isinya. Kami membaiat kamu. Kami tidak ingin masuk dalam wilayah Yazid bin Muawiyah. Ya. Maka Al-Husain mengirim utusan ke sana. Utusannya sampai ke sana memastikan, ya, berkumpul ribuan orang Syiah mendukung, membaiat. Namun setelah utusan ini terbunuh, lari semua yang mendukungnya. Ya. Bahkan sebelum terbunuh, ya, tadinya, ya, rumah yang ditempati pemilik rumahnya, ya, ditahan oleh pemerintah Basrah, ya, pemerintah Kufa. Kemudian Muslim bin Aqil yang merupakan utusan Al-Husain mendatangi istana tersebut untuk membebaskan dengan membawa 4.000 orang Syiah. Tetapi setelah diberikan iming-iming janji oleh gubernur, maka orang-orang itu pun hilang satu persatu hingga tidak tersisa kecuali 30 orang. Ya. Belum lagi matahari terbenam, 30 orang hilang semuanya kecuali Muslim saja yang merupakan utusan Al-Husain. Kemudian Al-Husain pun datang, ya, karena berita sudah dikirim bahwa mereka ternyata benar ya Al-Husain, ya begitu Al-Husain ditukar-tukar sampai berita bahwa mereka berkhianat. Sebenarnya Al-Husain ingin kembali, hanya saja mereka beliau ditahan oleh sebagian anak-anak Muslim bin Aqil yang ingin menuntut darah ayahnya. Maka beliau pun tetap melanjutkan perjalanan hingga di Karbala, dan beliau terbunuh di Karbala. Tidak ada yang membunuh, tidak ada yang memerangi beliau kecuali orang-orang Kufah. Dan ini disebutkan dalam buku-buku Syiah. Ya, disebutkan di dalam buku-buku Syiah. Saya sebutkan di sini beberapa buku, ya. Seperti Muhsin Al-Amin dalam bukunya Ayan Syiah, dia katakan 20 ribu penduduk Irak membaiat Husain. Kemudian mereka berkhianat terhadap beliau dan keluar memerangi mereka. Ya, padahal baiat di leher-leher mereka. Kemudian mereka membunuh Al-Husain. Ya. Dalam Al-Mas'udi di dalam Rawi Al-Jahab berkata, seluruh tentara yang menghadiri pembunuhan Al-Husain serta memerangi dan membunuh beliau hanyalah penduduk Kufah. Tidak ada seorang Syam pun. Ya, tidak ada orang Syam pun dari mereka. Jadi sebenarnya yang membunuh siapa? Ada orang-orang Syiah. Tapi hebat sekali. Setelah itu mereka bikin keutamaan-keutamaan di dalam buku-buku Syiah. Tertulis keutamaan siapa yang merayakan siapa yang merayakan hari Asyura. Ya, karena Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Beliau terbunuh bertepatan dengan 10 Muharram. Maka mereka membuat riwayat-riwayat di dalam buku-bukunya. Di antara riwayat-riwayat orang-orang Syiah, siapa saja yang meninggalkan upaya menunaikan hajat pada hari Asyura, Allah akan menunaikan hajatnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menjadikan hari Asyura sebagai hari musibah, bersedih dan menangisinya, Allah akan menjadikannya pada hari kiamat sebagai hari kegembiraan, kesenangan, dan menyejukkan ya matanya, menyejukkan mata kami di surga. Ya, dan mereka juga sebutkan riwayat dari Al-Bakir, siapa saja yang Husain disebut di sisinya, kemudian dia meneteskan air mata, walaupun seperti sayap nyamuk, dosanya akan diampuni, meskipun dosanya seperti buih di lautan. Ya, seperti buih di lautan. Karena itu mereka tanggal 10 bikin acara tangis-tangisan. Walaupun setelah itu berbuat dosa seperti buih lautan, tidak apa-apa. Tanggal 10 tunggu aja. Akan tangis lagi, nanti akan terhapus apa? Ya, dosa. Nah, baik. Dan ini banyak riwayat ya tentang keutamaan-keutamaan yang mereka buat untuk hari Asyura ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Laisa minna man da man latama al-khudud wa dar wa syaqqa al-yuyub wa da'a bid'al jahiliyah." Bukan dari kami umat Islam orang yang memukul pipinya, menyobek kantong bajunya serta menyerukan dengan seruan kaum jahiliyah. Ya, umat Islam tidak melakukan hal yang seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu illam tatub, ya, tuqawmi yawmal qiyamati wa 'alayha dir'un min jarab." Ya. Orang-orang yang meraung-raung ketika ada yang meninggal, ya, akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dia memakai pakaian yang berisi apa namanya kudisan. Ya. Berisi kudisan. Disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Dan ini mereka pada tanggal 10 itu adalah hari berkabung, hari meratap, hari melukai dirinya, merobek bajunya, memukul dirinya. Dan itu yang mereka lakukan untuk apa? Untuk menebus dosa mereka karena membunuh apa? Membunuh Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu jangan tertipu dengan ritual-ritual kaum Syiah, itu dari agama mereka. Dan jangan tertipu dengan slogan bahwa mereka cinta kepada Ahlul Bait, sebab itu hanya kedok saja untuk menutupi apa? Untuk menutupi keyakinan dan akidah mereka yang sesungguhnya. Baik, waktu kita membatasi. Ini yang saya bisa sampaikan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini selalu menjadi bekal untuk kita semua, dan supaya kita lebih memahami apa makna dari agama Islam yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan arti, yang penuh dengan penghayatan. Dan juga kita semua mengetahui ya jalan-jalan yang bisa membahayakan kita, mengeluarkan kita dari siratul mustaqim, dari jalan yang lurus. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.